Iku lho baleni ayat iki sing masalah afa hukmal jahiliyah tiapun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyah tiapun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yu'minun. Afa hukmal jahiliyah ti ana ta ing keputusan jahiliyah atau hukum-hukum jahiliyah. Ya buhu na golek sopo ngakeh atau tabuhu na golek sirokake bilya iklan ya buhu na walta ilan tak tabuhu na yatlubuhu na tegese golei sopo ngakeh rupanya hukum jahiliyah minal mudahanati yaiku mudahana mudahana itu ebo-ebo setuju tapi hakikatnya ngerusak syariat ini mudahana song kata dunun-dunun itu minyak itu licin cara wong Arab itu ya Jawa nu polot kecemplung napa? Oli ini, licin ya. Wal maili lan condong. Wong-wong jahiliyah kelakuane ngono iku misale parilane atau pengandiane ida tawallo nalikane padha gawe keputusan sapa wong-wong jahiliyah atau tatawallo gawe keputusan sira kabeh. Pasti ini sesuai bacaan yabhun utawi napa? Tabhun. Istifhamun utawi dawuh afa hukmal jahiliyati ku istifam ingkaryun kang bangsa ingkar. Tetes kula terangno, kula mboten bosen-bosen terangno lugat nggih. Mergi Quran niku iso dimaknani ngangge napa filisanin arabi mubin. Tapi ngantos kiamat, iku mesti ada lafat-lafat sing nak ora syahidul kisah utawa syahidut tanzil sing menangi Quran turun, iku mesti beda-beda ulama. Sampeyan saiki tak bedhe latihan ngaji sorop. Tawal lae maknane minggu tak nguasai. Minggu. Jare to jare mubalig. Tawal lah kok minggu. Yakin. Saiki jajal maknani pas ge kunut. Wa tawallani fi man tawallaita. Nguasai to ngasai ning bab iku. Wa tawallalan nyenengno panjenengan, nyenengi kula. Gusti kula nu senengi. Fi man tawalaita ayam aman tawalaita mulanya ngaji lagi pidato jauh pidato saya lagi ngaji engkau kakek nasa manso no perin-irin yang kulah omong no dari ngaji ini kulah ralat itu memang resiko bahasa Arab ya resiko kulah nganti saat ini itu cek sinau kamus. Tapi buatan kamu senggolek makna ini buatan ini apa-apa. Karena memang bahasa Arab itu unik ya. Jadi tawalla ya tawalla tawalian. Itu maknanya minggu. Tapi nak tawalla ya tawalla wilayatan itu seneng. Nah, problemnya adalah di Quran itu lafad yang sama maknanya beda lah. Kok nak sing maknane iku ulama tenan maksudnya ora tukang pidato ulama iku ya bener wae ngono mesti bener ya ketemu misale sampean tak bedheki misale fahal asaitum sing masyhur sing ulama beda-beda fahal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wae tafsir maknane beda-beda tapi lucune iku maknane beda ekstrim tapi di sentuhan ulama dengan sentuhan ulama tenan itu akhirnya maknanya itu bodoh jadi maknanya ini misalnya fahal asa itu mbok yo menawa sira kabeh sejal menawa itu apa menawa itu tamani utawa parek utawa arep-arep utawa bis menawa ayo jajal menawa itu bis jajal iso menawa menawa iku ana tamani ya ana taroji ya ana pokoke ngomong ngono ae. Ngomong iku wis ora penting wakai iyae. Menawa iku apa ya ora roh. Wong menawa. Fa hal asaitum mongko ana ton menawa sira kabeh. In tawallaitum apa kan? lamun mengo siro, maksudnya mengo kok, mengo songko kebenaran. Kowe nak mengo kok kebenaran sing digarisno pangeran, mesti akibate antuf sidu fil ardi, kowe gawe kerusakan. Niku yo bener. Ana ulama namana ning ngene iki Mansur. Fahal asaitum, ana to menawa sira kabeh intawalaitum, lamun ngangkat pemimpin sira kabeh. Sing mbok angkat iku wong kafir to wong sing ora bener. Ujung-ujungnya yo antuf sidu fil ardi. Dadi atene iki ulama pinter tenan jare aku. Kan maknane kan ekstrim sitok mengo ngangkat pemimpinnya, tapi kok ketemunya juga bener. Mas kadung ulama tadi, jadi tetap pinter lah. Nah ini penting saya utarakan karena nanti di Quran yang seperti itu banyak sekali. Sehingga apalagi mufasir-mufasir sekarang ya, yang memang keahliannya hanya di bahasa karena enggak syahidul kisah, tidak saksi sejarah ketika Quran apa turun. Itu beda dengan sahabat. Sahabat itu nyekseni Quran turun, jadi lugu sidik-sidik tetap paham ae wong dekne syahidul kisah. Wong nak ngedikan terus ngene, fiya nazalat, ing dalam ingsun nazalat turun iki ayat. Ya sudah ya keren dong, fiya nazalat. Dekne paham ra paham tetap paham. Wong ku bakas aku ya dari sahabat-sahabat itu ku bakas. Maka saku aja. Bukan saat ini tenggane surat, nabo surat mumtahina atau mumtahana atau mujadilah mujadilah. Kok sahabat tu gak faham ya? Misalnya ono satu peristiwa. Kena umumnya kiai Jawa nak mau coba mujadilah atau mujadilah. Umumnya mujadilah. Padahal aja ini cara maknanya gampang mujadilah. Mujadilah itu wong wedok sing madoni Kanjeng Nabi. Kayate qad sami Allah kaulalati tujadiluka. Allah midanget wong wedok sing tujadi tukang madoni sapa wong wedok nggih. Dadi alati ing wong wedok tujadi tukang madoni sapa wong wedok ka ing sira. Fi zaujia ing dalem bab bojone. Terus kene jadala yujadilu mujadalatan darani surat napa? Mujadalah. Mun kula terusaken ya. Saiki bago. Bago iku maknane lacut. Lacut iku maknane iku ya ora bener. Ora bener iku maknane iku golek barang sing ora bener. Apa ora bener? Misale walau fasatawahu rizqa li ibadihi labagho fil ardi. Umpama wong kok diparingi sugih kabeh iku labagho fil ardi mesti lacut. Wong kira sugih lacut apa meneh. Sugih. Ayo saiki normale nak masjid. Masjid iku ditambahi. Iku maknane gak jauh-jauh dari sulasi mujarrad. Ghafaro nyepuro, istighfaro ya jaluk sepuro. Kasaro iku pecah ya takasaro dadi pecah. Mesinnya kan gak jauh-jauh, tapi nak bago itu lacut. Nak yang bagi itu sayuk jo. Nggak itu menculotnya kakek. Ngumpar lacut kok menculot. Sayuk jo. Nggak apa-apaan maksudnya. Mesinnya kan jauh nyerempet-nyerempet. Ya tapi itu bahasa Arab. Namulane dewi ulama-ulama lu. Oke Jawa itu aslinya ya bodoni, tapi bodoni apa? Orang bodoh ini ujuk-ujuk layam bagi rasa yuk jelas ini bodoh ini, jelas bodoh ini. Tapi apa yang jadi bodoh ini? Bodoh ini sepanjang itu solusi makna terbaik. Bodoh ini itu. Bodoh ini apa? Mereka maknanya bago, ini maknanya golek. Yang maknanya lacet itu memang bingung. Tapi benar. Jadi misalnya, apa hukmal jahiliyat yabhun? Apa tok yang hukum jahiliyat yabhun? Mencari-cari. Bener-bener bago, ini maknanya mencari. Ini kan jelas. Ya bukun ayat lubuna. Tapi mbok iki Jawa namane bago lacut. Padahal iki jelas. Lah nek iki kan gak kaget ya bukun maknane ayat lubun terus suatu saat dadi yang bagi. Paham ya? Maknane berarti wa hadza mimma la yang bagi mimma la yutlaq mislu. Mestine seperti itu gak perlu dicari cari wong karuan salah. Soale wong kepengen alim, kepengen makna tahqiq kok. Golek-golek balik kan rangno, kan yo rado nih. Misalnya mestinya golek yo ulama, misalnya. Tapi ulama mau diudang ya, misalnya. Napi nalem takke, tapi nak kepengen pengajian ya cukup tuha. Tapi nak pengen alim tahqiq kan kudu nyewa lah, nyewa menyewa ya cara modern ya sing wong alim-alim lah. Berarti bago ya maknane golei. Cuma bahasa Arab itu kan tak dialah iku kadang fudlah iku dibuang. Nah bago itu identik golei barang sing ora bener iku bago. Jadi sing fudlah maf'ul bih utawa maf'ul li ajli utawa apa saja itu dibuang. Nyurungono tenan, tapi aja sesat to, awas kena sesat. Sebab itu muta'addi dibuang mari kasus. Misalnya gini ge Mansur, tapi awas lho kena anut aku, haram, haram gede. Tapi kaya aja nyalahno aku, malah luwih gedhe nek dosa mu. Tapi anut aku ya dosa gede dalam hal ini. Sing darani alat malahi apa coba? Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Alhaakumut takatsur. Terus alat malahi ku alat sing alha ing dikrilah. Alha sangka apa? Alat malahi, alat sing nyibukno kowe. Sing nyibukno kowe sangka apa? Mesti kan pertanyaan. Terus kowe engkek berhubung alim engkek terus muni alha ing dikrilah. Tapi wong aku nganggo urgent tapi selawatan bar. Lah iki masalah. Sebab itu kaya aja kaget nek ana wong terkenal top termasuk mungkin pemimpin torekoh atau apa saja. Sing kadang main orjen kaya aja kaget, ngono eling pangeran tenan. Tapi kaya ora usah ngalalo, kaya orjenan yakin gak eling pangeran, tak jamin. Lho masalahe alha kopo kan gak jelas. Ngono maksud paham ya? Tapi aja tiru, haram gitu. Aku ora yakin aku iso saleh orang-orang yang baik gitu. Kowe ngaku saleh ujug. Ngaku fase aku sedoro. Kenapa? Ayo coba pilihannya apa? Itu susahnya. Sebab itu mulai dhisik. Mulai dari Imam Nawawi darani gitar hukumnya piye? Haram. Syiarul fasaqah. Pinter dek nang alasan. Piye-piye iku dadi geng, dadi identitasnya wong fasik-fasik. Ya sudah, kuat ulama darani gitaru haram syiarul fasaqos. Angger wong tatonan yang perapatan, wong rambute pilokan ya gitaran. Masa gitu ora serbanan gitaran terus nyanyi lagu ning Bang Haji kan ora mungkin. Terus nyanyi ibu kan gak mungkin. Tapi nek aku yakin haram ram. Yakin haram ram, ismam membabi buta. Kemudian delalah ana wong saleh. Gak tahu nganggo alat musik kecuali digo selawatan. Kowe kadang ku mau nglakoni tapi nak krungu musik iku iso nangis. Nah sing gak nganggo gitar gak iso nangis. Iki piye? Sing nglakoni wong saleh, tapi lan-balane saleh lho ya. Wah, iki pokoke muni saleh iku penting. Sing nglakoni wong saleh. Wis gak ono indikasi rai fasik. Gak ono rai mesume, gak ono wong sepakat rawong iku mesti eling pangeran. Idza dzukiru idza ru'u dzikir Allah. Ketika dilihat pasti mengingatkan Allah. Sekue darani haram iku. Wong ora raine tok kowe wis seneng kok ape menamuni. Ya sing ngono iku mulane aku muni aku ana tak kok haram. Tapi kok nek mbantah aku dosa gedhe. Mung piye-piye? Ya sudah seperti itu. Nah baru itu ngono iku nek maksude malah iku ana afa hukmal jahiliyah tiap. Mulane angel ngaji yo. Ndak ora usah ngaji stompo mateng wis ora usah melem masa. Tapi aku ora tanggung jawab. Tanggung jawab pengiran ya dhewe-dhewe wong kala kecik tumuna furada kama khalaqnakum awwal amr. Saleh ki takoki pengiran. Kowe nek ngene iku harus sapa anut Gus Pak. Kowe ku gagal paham mbok simpul. Mesti pengiran nang duka kowe ku gagal paham mbok simpul-simpul lo dhewe kok kowe ngerti ku sing mlaku ning masyarakat. Tapi mbok simpul-simpul lo. Yang pikiran pikiran marketing. Ora gak pikiran hak tapi pikiran marketing sesuai pasar lo. Makanya istiqmalul Arabi itu ya kadang enggak bisa di pakai. Misalnya gini, sunnah itu apa coba? Sunnah sama jawab. Sunnah itu pokoknya dalan. Dalan tradisi itu sunnah. Kemudian tahu-tahu ada itlaku lafdi sunnah, mesti muradan biha itu misalnya kebaikan. Oh itu sunnah. Tapi enggak juga. sekarang hadis itu kalau ngedikan sunnah kadang-kadang yang mansana sunatan hasanatan, kadang yang mansana sunatan sayiatan. Butuh status sayiah, berarti tidak bisa kalau itlaku sunnah mesti muradan biha hasanah, nyatanya disifati. Nah, problemnya dalam istimal, salang lagi. Istimal itu ada musyakalah. Musyakalah itu ya pokoke umume wong ngomong ngono malah ngomong ngono. Pantese ngono ya ngono. Nah, Allah sing dat paling bener, paling sopan. Iku wae kadang nganggo istimal. Misalnya aku ngomong Gus Afif, Gus. Nah, ana jotose kowe jotose aku wis ana pisoi pisoi. Ini benar di musyakalah. Coba misalnya ada gini. Toha nak manane pas pidato lah. Manane mukhodae bodoni. Apa? Bodoni. Jajal saiki manane. Yo khodiuna bodoni sapa munafik apa hae ngopo? Sebabe te apa yo khodiuhum. Yo sing bodoni wae. Oh, kafir kowe. Pangeran jebok. Ayo, tapi lafate yo. Yo khodiuna bodoni sapa wong munafik. Apa hae ngopo? Bawa halu te apa iku? Khodiuhum. Oh, bagaimana? Angel. Akhirnya tafsir-tafsir mujazi fitatihim. Mana ada khotik kok maknane mujazi? Terus Allah ngendikane para kekasih, famani tada alaikum fatadu alaihi bimislima tada alaikum. Kan sing didhawuhi kekasih mulai nabi, sahabat. Faman wong kote sapa tada iku lacut sapa man. Kowe nak dilacuti wong ya fatadu ya kowe melok lacut. Sowan dilacuti wales lacut. Ben babak. Tapi kan enggak mungkin Allah kok nyariatno lacut. Tapi la fatih ya famani tada alaikum ya fatadu alaihi bimis fatadani. Karena ini lughat. Lagi-lagi bahasa Arab ini lughat bilisanin Arabim berQuran itu lughat. Ora jimat. Quran itu lughat. Istimal ora rajimat itu iku Gus. Waca waida batas tum jabarin terus diwaca ping pitu ora bekas jare nak jotos mati teksek. Ayo Quran iku ngaramno wong jotos wong mukmin kok malah digo jimat mateni wong mukmin. Bocah kok goblok era karo. Wah, iku malaikat Jibril mesti ra trimo Quran tak turunno rahmat kok dadi alat jotos iku apa-apa. Mareni ngono niku mareni. Lah ben marem dibungkus mori Gus. Kesane kan sono-ono ngono. Mane kula nganti sakniki niku sinau luwet. Mulane cara kula ge anut ulama. Misale kitab liyo angel wis paling gak anut tafsir Munir. Niku tafsir paling gampang. Mergo bahasa Arab sing Nawawi ono Arab Jawa. Dadi nek ora paham bangkune lho. Oh, bangetan ke semua orang. Uang rafaham tafsir bener bangetan. Pemenang semondok limang tahun, puluh tahun, terus ngetahin dua, sutang ake orang. Kasus kadung ake. Saya nawi kelebihan itu, semuanya sangking suwe ini yang Jawa, macam dia yang Jawa. Jadi kemungkinan bodoh ini yang Jawa, naif itu harus dibayang. Jadi ake bahasa Arab itu. Cek gampang ya. Oh, gampang banget. Ya kan dia orang Jawa. Wong Jawa kelantaian bahasa yang enggak bahasanya, no. Iku iso sana. Ya pancen makanya tadi terus era saya bahasa oleh darat barang itu terus jadi gampang makno ya mau akhirnya bagoi iku lacut nak yang bagi iku sayup cuk. Ya bener bagoi maknane lacut itu maknane bagoi identik mencari sesuatu yang enggak baik. Tapi aslinya maknane jangan mencari. Ora kok lacut mengen temriki afa hukmal jahiliyah pun ayat lubun. Tapi isine minal mudahana walmen. Ini kan sesuatu yang tidak baik. Ini penting kula aturno mergi imam-imam besar yen niku nak maknani Quran niku ping pindho ngeper. Saya sampean tak bedheki. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Manin maknane. Lah yo kuwi mulane kelakuan melek. Undat-undat ya. Ayo ngono, ki ben ro nak kelakuan ya elek tapi yo ki alim tenan, pinter tenan. Kalem sekali-kali kalem. Sing darane undat-undat itu ora nyebut pawayanem. Dan jadi misalnya Toha sering tak udang, tak songan sangoni, terus tak undat, kowe ora tak payokno. Ora di dhuwit. Kowe ora tak kakei dhuwit ora iso mangan. Mesti undat-undat itu kaitane mbek ngekeki. akhirnya ketemu mana ya munu minnah manan itu ngekei. Mulanya Allah al-manan dat sing tukang ngekei. Minnah manane sing nek ngekei, mana ya munu laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan. Iku mana paring tah ngudat-ngudat. Paring. Lah ngudat-ngudat iku nyebut paparing sing wis dikekno. Paham ya? Ya wis akhire dadi maknane. Undat-undat, mulai ke Jawa itu cek pinter ya, modifikasi. Lah santri itu dua roh, terus anut tuh. Barang anut suwe-suwe terus roto alim, ya mulai roto alim terus. Mas dari podo, apa-apa nih podo, kok kadang paring, kadang undat-undat. Maksudnya biar bah, maksudnya. Itu mulai alim roto setengah ya. Lani nak dogo ya dalman nih, edat sing. Paring apa dat sing tukang udat-udat. Lah nama nanti latum tilu sotakotikum. Nah ini mulanya ngaji. Jadi ilmu ilmu ini ulama. Gue pidato rapayu itu yang gue manani Quran penting. Tapi mereka pidato ini gue sudah paham. Tapi gue lo suwon ini hadit gue ngoteng. Kowe nak manani hadit, kowe aja geman wesi. Wesi ku bagian dari sesuatu sing tajam. Orang kalau khiddatul lisan, lisannya bagus, cakap, bisa menyerang musuh yang mematikan filmu hajar dalam berdebat, itu disebut hadit. Hadidul lisan, apa? Hadidul lisan. Sehingga orang Arab nak darani iku hadidul akal. La antakuna haditan khairun min antakuna apa? Balidan. Hadit itu kecerdasan. Terus kecerdasan itu ciri khasnya adalah membunuh lawan atau mematikan musuh. Di antara itu tentu besi. Disebut tuswa anzalnal hadita fihi ba'sun syadid. Tapi wong maknane haddun nadzar, iku maknane yo tajem pikirane, maknane cerdas. Iku bahasa Arab. Lah wong nak maknane cerdas iku nak gawe konon, gawe aturan iku bener, sesuai kemaslahatan disebut wahada hududan fala tak taduha itu ya ya hadid ya cerdas gawe hadda itu gawe batas yang digawe berdasar kecerdasan itu jenenge hadda hududan tapi nak batas yang berdasar gak kecerdasan itu jenenge pengawuran ya angel tenang ngaji bodoh-bodoh hadda mulane kena amanane ya wa anzalla lan nurono ingsun al hadida ing wesi napas wesi. Nafas kecerdasan ya satu kecerdasan sing dadekno baksun syadidun. Lah padha baksun syadidun kepada siapa? E alal aqda. Kan enggak mungkin baksun syadidun e alal aulia. Saya menurunkan besi atau alat yang menjadi kekuatan sing fihi baksun syadid. Yang punya akibat buruk kayak pada siapa itu, Pak? Pada musuh. Mulane mufasir terus urun e alal aqda. Wa manafi ulin nas, nasnya yang orang baik. Lah Imam Suyuti ku nak nafsiri urun ngene iku tok. Bolak balik urun ngene iku tok. Tapi justru ku dadi alime. Misalnya wa idza an amna alal insani a'radu an afi janibi. Insan itu kan maksudnya banyak. Siapa saja kayak kamu yang namanya insan. Tapi kamu-kamu kan orang soleh, kelakuane orang ngene iku. Lah sing kelakuane a'radu iku wong kafir. Wa idza an amna alal insani ayil kafir. Paham ya? Mergo asal insan itu tidak mesti a'radu wana'a bijanibi. Lha itu karena tadi. Piye-piye bahasa Arab itu kadung ono fi'il, kadang muta'adi. Utawa ora muta'adi tapi butuh takmilah, penyempurnaan. Terus takmilah itu dibuang. Napa? Dibuang. Mulanya terus jadi koeda. Rohiba itu maknanya seneng. Terus mesti maknanya itu seneng. Wayatunana rohoba warohaba. Seneng menghindar. Terus maknanya kejauh gede. Mulane faman rohiba an sunnati falisamin. Sajane rohiba tetep anane ku seneng berhubung tak diae an. Dadi gedhe. Lagi aja mon nerangno kok meripet nerangno. Akhire ya wa mayar go fu amilati Ibrahim yo gedhe. Sakhire terus kiai sing rada mulai alim cerita, nak tak diae an maknane gedhe. Nak liyane an seneng. Mana ada lafadz sulasi maknane gonta-ganti berdasar. Tapi itu satu-satunya cara untuk bisa menjelaskan. Mulane ngaji, mulane kula suwun ngaji ya. Pokoke wiling-wilingan nak Quran iku bilisanin Arabiyyin. Mulane kula suwun ngaji, maksudnya ngaji itu diteliti lafat-lafat Quran itu makna sing bagi tiang boten syahidul kisah, boten sing nyekseni napa sejarah. Wis piye-piye kudu meraba-raba lewat makna, nggih, lewat istiqmalul napa lugat atau istiqmalul Arab. Wa mergo bilisanin Arabim. Wa man desopo iku la ahad dadi serono suci maujud ahsanul wa bagus minawoi dibanding wa apane hukman keputusane kados niki. Hukum-hukum li kamu iku ini neraka gimana nih ngono. Siapa sih yang lebih baik keputusannya? Siapa itu di mana nih la ahada? Enggak ada seorang pun atau siapapun yang keputusannya lebih baik. Iku titik. Dan keyakinan itu li kaumi yakin ora kok li kaumi mutaadine alat hukman. Nah, mana nih kan hukman ngukumi li kaumi. Berarti ngene, Allah itu zat yang terbaik memberi hukum bagi kaum yang yakin. Oh, setengah kafir. Orang ngono maksudnya itu, Allah itu zat yang terbaik dalam membuat keputusan. Lah keyakinan ngene iku sing dadi keyakinan Allah terbaik iku kaumun sing yukino. Jajal terus li iku tak dia apa jajal. Ora balik ning hukman, mulane maksudnya terus urun. Kuatir dimaknani ngono dekne urun inda kaumin. Lah tapi mulane wong goblok darani jadi Imam Suyuti ku tafsire ra lengkap, mok nafsir ra lugu. Yo pancen kebutuhane ku masalah. Luwut bocah kok gobloke ngono. Teng kampus-kampus usuk ngomentari tafsir Jalalain itu hanya khalul alfat, ngudari lafat. Dari mergo ra luas. Yo luas iku sing iso ngomong akeh wong kecangkeman iku, tapi kan gak ono ilmune. Yo omongane sing luas tapi ilmune ku gak. Imam Suyuti ngerti tenan, nak dimaknani li kaum niku bagi kaum iku kok takaluke ning hukman, berarti ndak ada zat terbaik yang memberi keputusan kepada kaum yang yo kacau. Maknane ngene lho ngendikan Allah, enggak ada zat terbaik dalam memberi keputusan. Wis titik, keyakinan demikian itu miliknya kaum sing yuki nun, paham ya? Imam Suyuti ngerti satu-satunya cara li ning kene digenti indah. Akhirnya li kaumin indah kaum. Pinter tuh Imam Suyuti. Tapi sing nerangno kudu pinter. Ya mergo ya kuwi wae tak latih tenan. Awas nek bareng ngaji jago goblok kudu pinter kowe bareng ngaji. Waduh ini ngaji terakhir bareng ngaji sawal nek eling nek ora eling ya ben. Kiai kok di demo. Sawal akhir to dul kok dana. Lali ya alhamdulillah. Kowe wajibane ora golek ilmu, Kang. Golek nafkah kok bojo. Fardhu ain do ditinggal demi fardhu kifayah enggak jelas ngene iki. Semari itu sotok. Tapi wong golek ilmu dosane itu sepuro, dadi dosa lah ya sepuro. Ya jelas ya, dadi nek maknane misale ngene Gus Safi ya, hukman apane gawe keputusane? Gawe keputusan li kaumen, ojo geman mana nih ngono, kok kayak hukman titik deh, ya titik, ya ndak ada zat yang terbaik dalam membuat keputusan, keyakinan demikian itu li kaumi yokinun, mana nih inda kaumi yokinun, wes bener-bener ya wes, yes, pinter, alhamdulillah, oleh go tafsir jalan ngalor gitu terus. Ya nyen ya angel ngaji kan. Karena tadi alat takdiannya dibuang dan kadang yang ada itu tidak takaluke. Li komen ida komen maksudnya urun-urun tok luar biasa. Keyakinan Allah yang terbaik iku li komen ida komen mungguwe kaum yukinu nakang berkeyakinan sapa kaum bihi kelan Allah. Mana ini bihi bisidkillah atau bihaqillah. Khusus dan tertentu no sopo kaumun kaumun yokinun bilti kri klanten sebut merkoli anagum karena saat temne mereka atau li anagum eli anak kauman si yokinun iku ala dina wong akeh ya tada baru nakang angan-angan sopo la dina hu eng nopo hukmawo atau hu eng ya hukmawo ngoten mau atau hu eng dikir dikir ya hukmawo misalnya atau hukmal wah hukmawo mohon. Ya ayyuhalladzina amanu eleng-eleng wong sing iman la tatakhidu aja ngalap sira ngalap iku ikhtiar al yahud ing wong yahudi. Jajal kemana yahudi opo? Wong yahudi ku apa jajal? Wong yahudi ku kula nu nate debat hampir ada 5 orang saat itu, ada yang Gus setengah kiai. Tapi apik nene, apik debat iku serapede dadi takok aku. Aku ya ora pede, ora pede iku mergo nerangno nek kok kesuwen. diterangno tenanan ngesel-ngesel ora diterangno iku kudu diterangno. Saiki kadang Yahudi iku dilem pangeran. Kadang dikritik pangeran. Kadang ya setengah dikritik setengah. Karena tadi Gus, bahasa itu kan misalnya gini, ada orang Yahudi Nasrani itu dilem innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasofin. Itu kan kesannya dilem karena setara semua orang iman Yahudi Nasrani sofin. Sehingga ulama itu mikir tenan, iki Yahudi sing di toh Yahudi sing tahun piro? Edisi piro? Itu penting edisi itu karena tadi ada ahli kitabiah sing kholiso yang kitabnya belum muharraf, belum dirubah. Itu ya orang-orang baik betul. Bahkan orang Yahudi ini juga sing bersaksi nak sampean ono nabi akhir. Wong Ansor nganti percaya ono Nabi Muhammad itu baru kaya jagungane wong Yahudi. Kabeh tare sepakat kok ada gedeng Yahudi nemen-nemen. Rumangsamu kira nabi iku baru kaya NU Muhammadiyah. Baru kaya wong Yahudi, wong Ansor krungu pertama ono Nabi akhir zaman kok innalana jironan minal yahud. Iku yang tadiru na nabi sing akhir wabet tek tareh mending ngono. Ayo sapa sing ora percaya iku. Ora tau ngaji berarti. Yahudi ini cek orisinil. Sebab itu Yahudi sing dikritik akhirnya ulama terus pikir agar sing dikritik ya sing ora orisinil, sing dilem ya sing orisinil. Wis ngono ae kok repot wae. Misalnya orang Arab, orang Indonesia itu apik-apik baik. Ya, saya apik maksudnya. Mau tapi nak ngeritik TKI, sing ngeritik kasus. Wah, anjir orang Indonesia itu maling. Ya, saya maling. Paham ya? Wah, saya ini partai politik tidak kena dipercaya. Ya, saya tidak kena dipercaya. Tapi kadang, wah, tanpa kita berkuasa di parlemen, kita butuh sama partai politik. Saya butuh. No. Itu mesti waktu saya di mahal, itu otomatis. Orang Yahudi penting tenan disik-disik. Sebab itu pangeran itu gelem ra gelem cara ning hukum kudu dibetakno. Saya sampe tak bedhei. Yahudiyah Nasraniyah ada potensi halal enggak bagi muslim dinikah? Potensi. Senajan nganggo syarat sing kholiso macam-macam. Tapi nak musyrikah sama sekali enggak. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Tapi nak muhsanat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab khillul lakum. Karena tadi ada ya mau. Paham gimana nek amanan Yahudi niku ngeten tak warai. Yahudi jenenge tiyang. Jenenge Yahuda niku anak Yakub. Dadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus zuriyah Yahuda iku disebut Yahudi. Nak iku tenan, nak pas ngono tenan ya Yahudi sing maknane marga. Tapi lama-lama Yahudi jadi identitas satu faham atau satu kelakuan sing kelakuane iku gedeng Islam. Lah iku sing walantar to angkal Yahud. Walanasor. Tapi ono Nasoro sing bahasa Arab maknane minan Nasri mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah iku sing wala tajidan akrobahum mawaddatal ladina amanu ladina qalu inna Nasoro. Yo wis. Lah kita kok nitenine piye Gus yo ngaji. Lha iku bahaya mari salah bae aja pidatono iki go ngaji. Kok angel temen lha malah iki go ngaji ora kena di dato. Kok kembulet teno. Tapi kowe kok ngingkari ilmu ku iki nyoro kowe. Setengah kafir tenan. Ora setengah piye wong nyatane ono sing dilem tenan nggone ayat wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu wa idza qalu inna nasr. Ono sing dilem sing setara wa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasara. Itu sampean delok ning tafsir Syekh Nawawi atau tafsir-tafsir. Innal ladzina amanu iman. Wal ladzina hadu aitabu, eroja'u an ibadatil ijl. Malah ning ngono maknane hadu eroja'u an ibadatil ijl. Mergo maknane hadu iku kembali. Orang-orang yang sudah kembali dari kesesatan ke kebenaran. Wa nasara e nasaru Isa. Mergo iki madhep ning ayat ini. Kemudian ada era zaman yang kita saksikan sekarang di mana sing disebut Nasoro itu mesti Nazaret utawa Trinitas. Lah tapi Nasoro mesti Trinitas wae lagi saiki jok era Romawi Vatikan iku. Ana konsili Vatikan, ana era modern nang gremune Nasrani mesti Nasrani Trinitas. Sing nyakini Tuhan itu tiga. Tapi dhisik Nabi muni Nasoro Najron sampai sahabate cung ning kono kono raja adil sing gak bakal mendolimi wong sing ngungsi sana kuwi ngungsi rono wae. Terus sahabat-sahabat kok ngusi ning Habasa. Iku Nabi nyebut yo Malik Najasyi yo Nasrani, tapi ora Nasrani sing bahasa saiki. Mulane mau Nasoro edisi ndi? Ya tapi mana mungkin go pidato ilmu jelimet ngene. Pon sak ngene padha wae cara to kena opo? Tapi ulama kudu nerangno iki karena itu satu-satunya cara untuk halul muskilat dari sekian sejarah sing kadang ana madhef ning Nasrani, ana dzam Nasrani. Ya mengene didelok-delok. Jadi ada era di mana Nasrani masih dari kata man ansori ilallah qolal hawariyuna nahnu ansor wong bahasa Arab mergo non sotro. Nasoro makanya jari saya Nawawi wan nasoro imma minan nasri di qaulihim nahnu ansor wa au minan nazaret, yaitu satu kota yang melahirkan apa Isa. Wong saya Nawawi takok. Yo mbok jenengan mualif takok. Maksudnya takoknya wong alim ini loh cong maknanya Nasoro itu kadang Nazaret, kadang sing ijek orisinil, sing munik Nahnu, Ansoro. Ya angel jenis. Ya saya kira gampang aja. Nah sing orisinil ya berarti sing ape. Misalnya ada cerita Malikul Habas, ayo disifati Nasoro coba. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu lladzina qalu inna Nasoro dalika bi anna minhum qisihina wa rubana wa annahum la yastabiru wa idza sami'u ma unzila ila rasul taru ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mana ada Nasoro Nazaret sing arafu minal haq. Pemene iso nangis wong kowe sing Islam maca Al-Qur'an ra iso nangis. Iku nek diwaca Al-Qur'an tafidu minad dam. Mergo apa mimma arafu minal haq karena mengenali hak. Piye kene? Masa Nasoro ini Nasoro Trinitas sing ora dur. Ora mungkin sing ning Nasoro ning akhir juz 6 guys. Sing mulai wala tajidan. Lah sing carane yo ngaji, balik ngaji. Terus aja pidatokno, sana sensitif. Sensitif sekali, sangat-sangat sensitif. Ya tapi ini satu-satunya cara untuk halul muskilat dari sekian sejarah. Nabi kok kadang ngelemu Yahudi, kadang gedeng, kadang ya tadi konteksnya itu masyhur itu. Sofia itu sering dikritik Aisyah. Dikritik Aisyah, Sofia itu ayu. Garwani Nabi saya ayu mau saudah. Itu masyur, no? Saudah itu ngaku hijab, apa dinya Mbak Umar. Sekarang ngaku hijab lah, tapi ketawa orang gerbuder ya gue. Ketawa kakek dibully, terus saudah itu tahu diri, terus ya Rasulullah. Kula ra usah jenengan pegat, jatah kula tak kena Aisyah. Jadi mulanya wong yo duwe cinta barang ben seru urip ku seru. Oh Sayyidah Maimunah yo lucu, lucune Nabi ku yo lucu. Kadang-kadang sahabat ku takok yo beling, tapi belinge wong saleh ya apik wae. Niku Sayyidah Maimunah kula tanglet, hukume ngambung bojo pas Ramadan ku. Jare-jare takok Aisyah nari Nabi nabi aku ora tau. Mergo sing potensi jadi ambung, maksudnya wong lanang ra kuat ngempet iku. Aisyah, aku nom wayu, selain menarik. Loh, selain kok ngono. Cara tak kok sawu jawa, aku malah aku raro. Akhirnya tak kok nih Aisyah, ya umal mu'minin nih. Mungkoso itu nak ngabung kujur itu batal tau. Ya, wede aja. Kobalani Rasulullah, bahwa soim Nabi biasa ngabung aku. Bojomu wae poso dhewe ngrangara gelem. Wae blojo akeh ana ngene. Iku serangan ra batal ngambung bojomu wis. Kang ora iso sawet ngamuk no. Padahal sing potensi batal lak mergo napa? Sahabat. Tapi cara Imam Syafi'i ora masalah wis. Sahabat tok ora batal ana napa? Poso. Mane aja geman madzhab Maliki. Ngambung sahabat tok dianggap repot mungkin. Apa tu si bocun elai? Ia sudah rasa gabung. Jadi, sudah buku seni, no? Sofia balik Manila, termasuk Ayu Sofia. Jadi, saya buat tanya si umum yo, Aisyah, Sofia, Zainab. Ibu saya masyur, Ayu banget tu, tahu? Sing masyhur siliane ku ayu banget be ayu ora kok ayu ambe elek yo mosok udah tok sing. Singkat cerita Sofia itu dikritik terus Aisyah. Mergo Wajalati itu sami ini, ya. Karena dia satu-satunya perempuan yang menyaingi saya. Maksudnya ya wayu anaknya tokoh, cakap berorganisasi, pinter jenis Sofia, anaknya tokoh. Terus, dunia terus, nak ngundang Aisyah, ya bintal Yahudi. Oh dasar anak ewan. Ketika sering dibully, Mbak Sinten, Aisyah terus saat ini dibully. Nabi oleh penghibur lucu. Sofia malah apik to kena turunan Yahudi, berarti itu turunannya Nabi. Saiki yo tahta Nabi, yo tahta Rasulillah. Mergo agar kecelok turunan Yahudi, kubabe berarti kan Yahuda ben Yakub ben Ishak ben Ibrahim. Dadi Nabi nak gak penak. Kandhani Aisyah bintal Yahudi ku mater. Mergo babae mesti ketemune Nabi, mergo mesti ketemu Yahuda ben Yakub ben Ishak ben Ibrahim. Aisyah rata-rata ngeritik ya bintal, wah perkara. Nah ini mau cerita lu, tapi kan ilmu. Mending aja gue pidato, mari fitnah, ini tak pesen. Tapi ilmu itu harus diomongkan, karena ini kadung dibahas Quran. Jadi saya wajib nerangno ini karena dibahas Quran. Khawatir ku mau pukul rata. Mau pukul rata terus gue mending ini, Nasrani ada yang baik, coba di akhir juz 6. Nasrani itu baik. Nasrani mbahmu iku juz 6 ora ana Nasrani sing era Nazaret mesti Trinitas. Nasrani saiki mesti Trinitas. Cocok. Nasrani sing saiki jelas faqat kafara ladina qalu inna huwa salisu salasa. Lah nek sing klenik wahdati wujud inna huwal masih ibnu Maryam. Jadi orang Nasrani itu kafirnya kan ada jenis dua. Ada lakot kafara ladina qalu inna huwa masih ibnu Maryam. Berarti lahut nasut atau wahdatudda. Faham ya? Ono sing trinitas lakot kafara ladina qalu inna huwa salisu salasa. Ini sama-sama menjadi kafir. Ono Nasrani sing mau kecelok Nasrani ku pintere pangeran. Kecelok Nasrani ku wis kadung diistilahno Nasrani mulane pangeran ngendikane wala tajidan na akrobahum mawaddata lil ladina amanu ladina qalu inna nasara ora kok wala tajidan na akrobahum mawaddata lil ladina amanu ladina nasara ndak. Dan kamu akan menemukan yang mencintai orang mukmin itu Nasrani ndak. Alladzina qalu inna nasara. Artinya orang-orang yang menamakan diri atau dinamakan diri sebagai Nasrani. Karena masyarakat kan hidup di satu komunitas. Angger ngene iku jenenge Nasrani. Gak ngerti Nasrani sini kijik ori. Semangatnya disebut alladzina qalu. Ora kok Nasara tapi alladzina qalu inna nasara. Kayak ngene lho. Ana wong nyon sewu jilbaban. Zaman urung usum jilbab, angger jilbaban itu kecelok santri. Ini saya itu mergo angger santri ra jilbaban. Terus delalah nyuwun saya ada satu oknum wong jilbaban itu maling misalnya atau copet. Suwung darane santri lah maling. Padahal ndak, memang sama sekali enggak pernah mondok juga enggak santri. Cuma ada satu tradisi bahasa angger ngene iku diceluk santri, paham ya? Paham ya maksudnya? Paham tenan terus putu. Akhirnya yo katut kan santri ini karena ada definisi sosial sing seperti itu. Malah cara kula ana wong daerah tertentu sarung kok identik wong nyolong pelem utawa nyolong pitik dikemuli sarung. Cara kula sarungan ning daerahku ya haram. Mergo wis dadi siare maling pitik. Lho nggih ning daerah tertentu itu masyhur itu mufti Mesir ngendikan seperti itu masyhur. Daerah tertentu sarung kok digo kemulan terus ubyuk. Engko nek wis mulai kanyeben ning gedhu. Gue kemula. Bariku juga nyolong pelem, pitik, macam-macam. Kalau ada daerah yang sarung statusnya seperti itu, sarung kan haram. Mergo tasabuh bisi aril fasaku. Lha iku Habib Ali Alatas Menteri Luar Negeri. Nah anaknya nganggo sandal jepit diharam. Lunga resmi ke sandal jepit diharam. Iku sandal wisi, gak ngergani acara. Mergo kota-kota, iku anggar jenis sandal jepit itu bumoro. Suatu saat sampai Jumatan, putra-putraan iku nganggo sandal jepit diharam. Haram gak ngergani Jumatan. Iku sandal gumoro. Masuk akal, tapi ning kene kan ora. Wah itu masyhur itu ada mufti Syafi'iyah. Dia profesor khutbah ning Al-Azhar itu maca resmi dasinan. Karena apa dia tahu pengangguran Mesir ku siare nganggo sarung. Angger sarung kemal-kemul yo identitas. Nah Quran dalam bab tazayyi ngendikane khudu zinatakum inda kulli masjid. Seki zinatu ahli khairi ning kono iku misale jasan dasinan iku pas orang baik ya sudah itu salatmu kudu ngono. Mergo ning kono sarung zinatu ahli atolah batalin. Batalin pengang. Tapi ning kene sarung mung te guna yo. Wah sarang ini. Kayak gini yang daerah gini santri ya sarungan wong belah ya. Sarungan wong yang gerdu ya. Repot-repot. Bingung sih gak identitas. Tapi nah bahasa Indonesia itu ngendaran santri kaum bersarung. Wah matanya nombong. Tapi nah di Malaysia itu kabeh raja-raja sarungan. Tapi celananan ya. Celananan di sarung. Makanya seperti itu Ki Mansur, gak bisa kita pukul rata wong Qur'ane ngendikan ya netral khudu zinatakum inda kulli masjid. Kowe iku nek ape salat nganggo pakaian sing dadi zinahmu. Saiki pakaian sing dadi zinahmu piye? Pakaian sing ora kecap elek. Lah saiki ana daerah kok sarungmu digo wong upyo kemulan gerdu terus. Yo aja sarungan kena salat ning ngono. Saya gini jubahan terus ngalor ngidul kadang yuk kelompok tertentu yang teroris semacam-macam. Kue gedeng jubahan iku sunah Rasul. Kue seneng tenanan sing tukang ngafir-ngafir no iku ya ngomong jubahan. Mulane serasa komentar. Aku lagi takok ikus. Ning Indonesia jubahan sunah ta ora? Ade takok ngajak adu-adu. Wong ngene wae mancing adol aku ngaramno ku piye iku sunah Rasul wong saleh sing juban yo akeh. Tapi ku nyunatno nemen-nemen sing tukang ngafir wong saleh-saleh ku yo wong. Wis zaman akhir semua. Tapi mau kula nu pesen mbek jenengan, nak manani Quran iku anut ulama. Ku ulama piye-piye iku sing lama sekali. Nak Imam Ghazali istilah ulama iku mantola fi ahadi kalimati. Bukan sekedar fi kalimati fi ahadi kalimati. Orang soleh ahli Quran itu orang yang per huruf Quran itu diteliti. Per huruf saja diteliti. Mau diteliti aku sampai. Coba khilaf ini kira asapah itu. Ya buhun apa. Fayakulu wafikir atin bilafa. Kadang titik. Kadang huruf. Kadang au. Kadang an. Lo kan sering sinau kira asap asing dari segi makna. Misalnya itu loh sama syur. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yadu rabba inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad. Itu kemungkinannya kan wa yudhira. Tapi kita kira ae sing aw ayyudhira. Kan inni akhafu ayyubaddila dinakum. Mestine nek wis bertabdiluddin wa yudhira fil ardil fasad. Agar bertabdiluddin yang menampakkan kerusakan. Tapi kita kira ae sing ayyubadila dinakum aw aw yudhira fil ardil fasad. Itu kira asap ah Gus. Nanti diteliti per huruf. Belum meneliti i'rab. Kira tahu sinau sapa yo. Nah itu apa malah kakuati. Bal huwa Qur'anu Majid fi lauhi mahfuz. Lah udah dibahas ya Mansur. Mahfuzin apa mahfuzun? Kira ayat asim itu mahfuzin apa mahfuzun dibahas. Mereka balua Quranum Majidun berarti mahfudun. Coba dulu harokat. Neng Quran ini saya gus tu. Neng kira asem. Yo, ono sing maca mahfudin. Mereka nah Imam Asim biasanya nyifati Quran senengan dia. Neng jarang dia nyifati lah mahfudin. Dia berarti yo. Cucu setolong bola gus. Apa? Tidak, tidak mau. Apa? Apa? Rafa. Berarti nyifati lau. Musuh lho, Gus. Nah, berarti nyifati apa? Lau. Banyak ulama juga yang baca itu mahfudun. Mergo nyifati apa? Quran. Dan seperti itu kan raketoro. Mergo apa? Wakof. Lagi moco kan wakof. Kan gak tau mikir. Ya kan gak tau mikir. Fa in tawallaw faqul hasbi wa la ilaha illahu ali tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iku apa jek telu? Wa huwa rabbul arsyil azim. Ya ora adimi ta'dhim, mun adimu nyifati dzul arsy. Nah adimi nyifati arsine. Ya iku kira asap kang ngono, ora tau mikir, mari wakaf ya. Apa guys? Arsyil azim. Nah nyifati arsine. Padahal nak tradisi nahwu nyifati mudhofe. Ya sifati dzul arsy. Aladimu. Tapi kira kita apa? Aladimi. Berarti sifate mudhofe lah berarti sifate arsy. Nah kira asap aku nganti bakas ngono. Mulane tak angen-angen. Uang kok nganti ngono malah jadi Imam Ghazali ra oleh ngomentari Quran kecuali mantola fi ahadi kalimatihi fikru, orang yang per hurufnya diterima. Makanya terus kayak gaya-gaya Imam Asim Gus yang seperti tadi Hafiz ngeriwayatkan seperti itu, yang Syubah ndak. Ke Syubah iku rada kena wonen. Jadi dene cara berpikir kena masyhur. Imam Syubah bantah, makanya kan kita qiraatu Asim diriwayatin apa Hafiz. Mereka Imam Syubah sering bantah Imam Asim. Dene iku mangkel perkara niku prau cocokan mbek Imam Hafiz. Kan koncone Hafiz mbek Syubah iku kanca. Bantah-bantah. Lha kok sapa? Ya kok Imam Asim. Lha kok sapa? Ya Imam Asim. Lha kok beto parani brune dadi. Dadi Imam Asim tau dilabrak Syubah mbek sapa? Hafiz. Jadi kok meneh cara Jawa ngene, Mbah. Jadi kan sepundi to nak mulang kula ngeter kok tak mulang. Niku sepundi. Terus masyhur jawabane. Fas hafas, sing tak ulang norku iku aku pas ngaji mbek Sidina Ali, mbek Zaid bin Sabit, mbek iki. Maksudnya sing liwat Abdurrahman As-Sulami tentu. Kan Imam Asim ngaji Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami iku menangi Imam Sidina Ali, ya menangi Abdul bin Mas'ud, ya menangi Zaid bin Sabit. Sing tak ulang norku kuwe fas hafas iku ya riwayat Abdurrahman As-Sulami, tapi sing pas ngaji mbek Sidina Ali, mbek Zaid bin Sabit. Kue bas yang tak ulang noneng kue ku. Sing aku guruku pas ngaji Abdul bin Mas'ud. Mulai Imam Syubah ku balik lo. Dene seneng nakhu. Mulai dene amat cewek walam yakulahu kufan moh dene kufuan. Mergo sing maknane seimbang iku kafa ayak fu kufan. Mulai wong kudu rabi sing kufu. Padahal maknane walam yakun nan ora ana iku lahu gede wa kufuan sing madani. Gak ono bahasa Arab kufuan. Coba ayo tasrif kafa ayak fa'u kufan jama'i akifa bil hamzah. Mulane walam yakulau kufan wa fikir atin kufuan. Terus kita di napa? Ditakhfif istilah ditakhfif diringano ben gampang kufuan. Huzuan ya padha. Imam Imam Syubah maca huzua. Mergo semanane ngenyek iku istahza'a. Zi'u istihza'an nganggo hamzah. Ono huzuan niku kon ndi wawu. Hazaa ya zau husan. Mulane kira ayo husan. Akhire dadi debat sing ahli rosem. Nak ngono iku hamzah fi suratil wawi apa wawu tenan? Jare Imam Hafiz ya wawu tenan wis dadi takhfif. Ora banyak bahasa Arab biasa ditulis wawu hakikate hamzah kan anu ja umruun ono wawune ka. Ono, nak nulis hamzah doma kan. Ono wawu. Lah ngaji ngono nak gak wong ahli seneng Quran kan gak ngarah. Nggo pidato ora payu. Angele ra karuan. Digo jimat ya ora kena. Ora ana wong seneng Quran mokal iso ngono. Yakin mokal tak jamin. Mesti kula nyifati sing aran ora nyifati kula ora usah GR. Ora usah hasud, senengane kok hasud. Wong kok nganti neliti ngono lho, aku ya gumun mbek ulama sabar. Wong kok pintere. Kula kadang-kadang mbek jagungan mbek Gus Al-Bagus Al-Babe Mbak Arwani. Kadang-kadang ijel-ijelan kitab ya kalau tentang sab. Jadi kita ngelak. Eh, kesemuang disek ucik kobri. Menawang disek ya. Rohong saiki ya. Rohong anggun ya kaget. Ngono-ngono tok. Jadi menurut saya kayak tahun baru ya. Maksudnya. Tahun baru bagi sing seneng merayakan. Detik-detik pergantian tahun itu dinta ini. Dua-dua-dua kadang tua-tua memang mati loh. Kesemuang malyobur. Barang pergantian tahun itu niup trompet. Wih, tak takoknya komentar ya. Setahun pisan kok radi. Peringati. Tapi jare sing seneng turu kaya to Agus Safi la opo. Tinggal turu ra ber. Ngono opo. Nah ilmu kan ngene ku bagi yang enggak terkait itu la opo. Pemene wong feke ana wong sinau sapa. Masih lafate gonta-ganti ku maknane padha la opo. Apa piye njenengan ra paham. Bocah sembrono. Tapi itu tadi kan. Andai kan enggak ada kira asap, kita itu kebingungan golek makna huzuan niku piye kok iso jangan-jangan malah mbok sangka iki nakis wawi iku mamus dul mergo maknane sangka hazaa kufuan yo mamus sangka kata kafaa lah wong Arab iku senengane takfif mongan kula nate Gus istikharah iki kisah nyata kula nate tertarik pikir atus subah jujur nate pinter tenan mas. Tapi aku curiga sok bau pinter tenan kok barokah hafiznya tadi usak dunia aku ngangguk hafiz Qiraatu Asim biriwati Nabi Hafiz. Anggap ae Hafiz ana tak angel to. Mulai Mbah Munawir, Mbah Arwani, bapak kok mesti soleh. Maksudnya faktor itu soleh Hafiz apa pinter Hafiz? Nak pintere cara aku kok pinter subah pasiku. Perasaanku pasiku. Mesti kok aku pinter di subah Mbah Hafiz. Nak pintere koyo kok meyakinkan subah. Tapi kok kita nyatane barokah. Masuk ngoblok baru kapan aneh. Gak terima ulang anak ngoblok kok. Baru kau. Nak Bayu akeh habi. Maksudnya aku baru kalo yo. Baru kau Bayu itu. Singkat cerita aku tak istikhor. Ternyata tetap pinter Imam Hafiz. Kulo niku nak istikhor aku gampang orang terus butuh ngimpi buatan. Kulo niku sangking seneng keloteng ilmu gimana tuh delala itu nak jawabannya. Ya fil ilmi artinya mudawan mastur ditulis penting ya karena mudawan ini orisinil lah. Malah nih kalau aku sering didawi bangun ilmu itu tuh ditulis. Mereka nara ditulis mesti kila wal kok. Kayak orang menghikayakan dawanya bangun apa ting sliver dawai barwani apa ting. Tapi kalau mudawan kan nggak bisa ini yang mudawan kalau nggak mudawan coba sekarang. Makanya Imam Syafi'i nak ngomentari murid-murid les itu duko. Alles afqahu min Malik, walakin ashabuhu dayauhu. Sakjane les bin Sa'ad luwih ngalim timbang Imam Malik. Mari murid itu pidol ora ono sing dokumen madhab. Akhire indaro sapa hi? Iya. Kenapa kita bermadhab 4? Karena itu yang mudah coba sama delok. Kenapa kita ada bermadhab Sufyan As-Sauri, les bin Sa'ad atau bin Abi Rabah? Ini kan orang-orang yang alimnya setingkat Imam Syafi'i bahkan a'la minhu karena senior. Karena enggak mudawana, enggak di dibukukan. Gak apa terus wani gedarani Imam Syafi'i a'lamu minal les. A'lamu iku guru-guru ni. Apa menake meneh? A'lamu min Sufyan As-Sauri. Imam Syafi'i iso ngaji barokah Sufyan Sa'uri, barokah Sufyan bin Uyainah. Barokah Imam Malik, barokah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi mereka ndak gak mudawan. Imam Syafi'i mudawan. Muridnya jenis Imam Buwaiti, Imam Syafi'i ngendikan apa ditulis. Mulane sampai Imam Syafi'i nak dikarangan jenis Qola fil Imla. Nanti jadi pelajaran imla, orang imla muneku ha. Iku imla apa ora abaja. Kaya Bali Maksum. Bali Maksum Jogja sing sing paling terkenal kan seneng guyon. Dene iku mangkel nek ana DRS ngomong Islam, ora tau ngaji kok ngomong Islam. Sing tau ngaji tok sing roh Islam iku sing roh mim fathah ma ta fathah ta mim do makmu matamu. Iku masyhur. Bali Maksum sing paling dikenang wong ndene mangkel ana wong ora tau sinau Islam bareng gede-gede ngomong Islam iku jare perku iku ora tau ngaji mim fathah ma ta fathah ta mim domamu matamu. Bali Maksum alor gede mangkel. Mboten ana wong kelakuane ngono iku matamu. Wong ngaji wangele ra karuan kok. Orang orang yang ngaji gede-gede ngomong apa? Islam apa? Matamu jara balik. Wadilah istiqaroh ini. Ternyata memang benar Imam Hafiz. Oke secara sorof begitu. Saya ulang lagi. Oke secara sorof begitu. Tapi masalahnya Quran itu nazalat. Nazalat ke ayat ya atau apalah nazalat. Pokoknya tafsir jalalan itu. Kalau aja eling zaman ngaji. Gus babi bambur ngaji. Wong alim-alim sarang. Gernazala tumurun apa kauluhu ta'ala. Gernazala ya turun apa ayat. Nah, Imam Suyuti itu bisa ngalim. Wa nazala. Kadang nazala. Misalnya ada peristiwa apa fa nazala. Kadang ngendikan wa nazala itu gampang. Gernazala ya kauluhu ta'ala. Nak nazala. Ayat itu kali. Innahu ayy sya'na. Bareng innaha ayy waqi'ah. Ini akal-akalan. Ini butuhnya sesuai. Kula terang nama ya. Quran itu ora sekedar diturunkan bahasa Arab, tapi bilu goti kuraisin. Karena lugat terbaik. Mbo hadis itu mbo palsu mbo ora. Penggemar Hafiz itu mupa mau galan nanti mau tuh gak paling gak doef. Penggemar Imam Hafiz itu guys, itu memang di sana ada orang Arabi. Rukano ya, Arabi itu betui. Ya tuh orang itu betui. Tapi cara wong ya wis hebat den. Iku nimbali nabi ngene. Ya nabi Allah. Jadi orang muni nabi Allah ya nabi Allah. Logikane itu memang mahmus juga. Nabi itu orang yang menceritakan apa yang dikatakan Tuhan. Berarti nabi ibadi anni annal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Yas apa amma yatasa alun anin nabail adzim. Lah Imam Asim barani ra iso yo Imam Hafiz maksud iki coba kasih Asim ya mergo iki wis khilafe wis Hafiz. Imam Hafiz barani ra Romah Mus piye ngene maca yo Allahu yastahzi'u bihim. Ketika si bagian kira Allahu yastahzi. Nek iki yo aneh kadang ngetokno Mahmus kadang ngirangno. Imam Hafiz dhewe ora konsisten. Ayo kowe barani anti Mahmus piye? Yas alun. Coba amma yatasa alun anin nabail adzim. Nabi ibadi wal atakana bau hosom. Lah anak nabi tukang nyeritakno sing didhawuhna apa berarti nabiun tukang cerita. Ahli cerita. Nyeritakno sing bener maksudnya. Mulane Imam Nafi' wa belafat ning Quran nabi kok wayak tulunan nabiin. Yo luwe enak Gus, mergo terus iso dilacak. Terus bener ya. Wes paham ya? Paham tenan ya? Kamu sak pidato iki ilmu ya. Pidato sing teko swarga. Sing wani aku kualat ini. Terus rungokno ya. Terus nabi dawuh ngeten. Ya Arabi, cung kowe iku wong desa. Aku ya aja mundang aku ya nabi Allah kingkul ya nabi ya Allah. Akhirnya terus wong sepakat memang bahasa Quraisy iku anti Hamzah. Anti mengenai Imam Suyuti yang kitab Itqan, yang kitab Tahbir ngendikan wa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Wong Quraisy ku anti Hamzah. Jadi moh muni nabiun tapi muni nabiyun. Moh muni huzuan muni ne huzua. Jadi kula bar istikharah lalah sinau kitab niku. Wes berarti ya Hafiz alim juga ya, maksudnya. Mergo aku janggal nek alim Imam Syukbah kok barokah Imam Hafiz kok aneh yang bodoh kok. Kan temu birang perkoro. Nah, artinya gini Gus, Imam Hafiz sudah melewati itu. Ya ndekne roh Mahmus terus dilewati mergo iki bahasa Quraisy. Barani ra roh Mahmus piye ndekne maca anin nabai lazim nabi. Kan jelas pakai Hamzah. Faham, melane kula niku seneng sinau niku seneng. Senajan ora kena nggo pidato, senajan ora ngasil lo dhuwit, tapi ilmu bukti seneng pangeran ngono. Ilmu kok hitung-hitungan dhuwit ku apa-apaan. Kemudian kapitalis to. Iki kula suwun nggih, Pak. Kula suwun ngaji wis pokoke ilmu. Piye-piye Quran diturunno ngangge napa? Ilmu. Sehingga nanti kita tahu. Tapi barokah kiraai Syukbah, riwayate Syukbah. Uang gak kangelan gimana sih? Makna nih Quran gak kangen. Coba kalau gak ada kiro akufan, terus boleh golek ini kamus kufuan. Iki nakes, wawi, digolek kafa. Wah, entek kamus sem. Entek nopo? Kamus. Suwe-suwe nanti kamus sobe buat tuku, mulai sing kamus jimbrok sampai kamus Arab. Bukan kula terus tanya. Ya ayyuhalladzina amanu hayyatan wong sing iman. La tattakhidu aja ngalap sira kabeh Yahudi Yahudi. Yahudi tenan sing salah niki. Napa Yahudi tenan sing salah. Wa Nasara lan wong Nasrani. Nasrani tenan sing salah nak teng ayat niki. Yahudi sing salah ya Nasrani sing. Beda mbek ning ayat apa innalladzina amanu walladzina hadu wan Nasara wasofiin. Aja alap auliyaah ing pira-pira dadi kekasih. Manane dadi kekasih iku cek dadi kanca, cek dadi pimpinan, cek dadi mitra. Cek bogo dalil Pilgub Jakarta. Aduh, sono-ono. Tuwalu nahum kang ngangkat dadi kekasih sira kabeh. Wong ngangkat pemimpin ke mana nih wali umum. Lah yo geger debat. Ngangkat pemimpin apa ngangkat kekasih? Terus jari kiai-kiai sing pro non muslim ngangkat kekasih iku mok dirimu pimpinan pimpinan ra kudu mbok kasih. Kok contone koyo kowe iku numpak pesawat pimpinane pilot. Saiki misalnya ngene ana pilot kafir canggih ambek toha mubalek ra iso milotke milih ndi. Pengen mati tapi dipilot ora. Nah contoh sikoh adil. Ke milih ndi? Ya ora ungkul bola-bali anak ini Mekah umroh ya pilotnya rumah sama mesti Ya rasa ngono, mbak hukum Islam mimpi pilot bareng gua apa. Wong debat itu malah do didik sih. Nek omong iku. Aku ora ngono, ono pilot bareng do didik. Ya tapi ya wis bios. Nah, asal sing ngendikan wong saleh kula tetep tak rungokno. Wong saleh alim tetep tak rungokno. Piye-piye gua perbandingan. Piye-piye iki. Wong aja anti nemen-nemen. Wong asal saleh alim ngendikan apa wae iku tetep ono landasane. Zaman Kanjeng Nabi hijrah teng Medina, itu masalah dalan, itu dipercayakan be Abdullah bin Ureike. Pas itu gak dereng nopo Islam. Mulane ngaji ku angel. Tapi nak hukum pokok, kowe aja geman kancanan wong kafir itu hukum pokok. Tapi kowe aja jlimet teman-teman. Kowe nak jlimet teman-teman, jagal be Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku dhewe mitra jenenge Khuza'ah, iku sebagian ya kafir. Tapi be Nabi senenge pol. Saking senenge Nabi dijak nglawan wong Quraisy iku bela Kanjeng Masyur Khalif, Khalifu Quraisy Bani Bakr, nah Khalifu Nabi Bani apa Khuza. Ya wis iku wis pancen ngono nyatane. Nyatane pangeran wis nedir ana wong kafir sing luwih loyal ning wong Islam. Tapi sapa yo ana takdir. Saiki podok-podok tasawuf, kulak Pak Kaji iku ora oleh utang, kulak Cina oleh utang. Piye terus? Travel sing digone kaji bodoni kadang dikelola non muslim profesional. Nak mbamu nyontokno e bolak-balik. Kepe umroh kaji duit wis rano kiye ilang, wis rano bang jare riba. Kaji tenan. Lah iya bang sing jare riba nak mbok setori kaji pe kaji tenan. Kadang kiye sawane saleh mbok setoro ya kadang. Iya. Mbamu nak bolak-balik guyon. Wong iki donya, masalah iki. Nah aku kok apa ya tak percaya orang Islam orang kafir apa itu? Apa orang Islam? Ini kenyataan wawah alam. Wangil temen. Aku tak kok iya ngono. Kanjaran santri biar santri apa itu? Apa santri? Ini kenyataan wawah alam. Wangil temen rang. Susah ya apa sih ngakoni wawah alam. Mpancen ya tenang. Ya iya pancen ya tenang wawah alam ya. Karena kita tidak pernah tahu, tidak pernah nopo, tidak pernah. Masyhur nego nego tarik-tarik ini. Ya, tapi masalahnya terus ono sing berlebihan. Nak ngono ngangkat pemimpin non Muslim boleh. Yo rai so Abdul bin Ureike itu orang kok pemimpinnya Nabi. Dia ini mau disewa Abu Bakar jadi buruh. Kok terus dikias nol eh? Mimpin, yo kias kok aduh yang ngono pemakai salah ya apa apa. Lah iya acara kok mencolote kok. Waduh ya Allah ya Allah. Wis meneng guys. Wis meneng guys beberan roh. Gue pula balik ditamu dikonfirmasi ini. Aku ya gue bodoh. Kesempatan ngaji ini tak omongno. Karena kula nu percaya mbek barokah ilmu ya. Liubali wa syahid mingkumul ghaib. Kowe nak ngomong ilmu sing terbuka. Kadang tamu kan mau sitok ya Mansur. Wis sitok wong e brengkel, kadang takoke wis tak anut. Lah aku nerangno teman-teman ya rugi. Wong wis brengkel kok tak terangno ilmu kelas. Ah mendingan ngenteni wae ngaji ngene dirokno wong akeh. Terus kadung ninggal anak bojo. Lah iya, mulane kula suwun, atok ngaji, mulane kula suwun siapapun yang alim nak obral ilmu pas ngaji wae. Sing rungokno ya akeh, niate ya apik. Gue tafsir Jalalain ngalor ngidul, marem lah, macem. Tapi nak tamu kadang sito, kadang muta'ane, takok itu wis muta'ane. Kadang mustahbirmu, ape ruwet. Mulane kaji Nabi nak takok tamu sing aneh-aneh, gue bayar rapati kerso ngendikan. Kadangnya muta'ane, makanya ada soal, ta'anutin takok, tapi niat ngengel-ngengel. Kalo bolak-balik itu takok. Bolak-balik apalagi saya hidup di Jogja ya, di kampus. Kadang ya, saya ngantor ditunggu, tanya. Apa ini ada fenomena gini menurut jenengan gimana? Yang jawab ya enak. Gelarmu jawab, dokter. Dokter pantesi rata kom. Karena saya tahu informasi di Jogja, di Jakarta itu kan absurd ya, sudah vulgar. Isu apa saja. Sampai mereka bisa menyebut, Gus. Kabinet ini. Misalnya di LBH ini status bisa menyebut detail jenenge kadang warna. Terus gue mbok jawab iki. Atau pas ngaji seperti ini. Pamulane kula suwun siapapun yang tahu ilmu banyak itu utarakan pas ngaji. Sayyidina Umar wis alim-alime wong. itu pernah ketika di Mekah pas beliau haji rungokno tenan. Jadi mungkin ini langsung buat nusa duhur, langsung bar. Ngono nak duhure sampai jamaah ya jamaah, sampean mulai ya mulai. Tapi mengke kula ni langsung bar. Jadi mengke akhir Sawal to Dzulqa'dah akhir. Nah eling ya ngaji nak. Gus Afif teroris juga. Tukang SMS ngaji ni kapan? Jadi kiai kok diteror. Sayyidina Umar bin Mansur ketika sepuh, memang beliau sudah sepuh di Mekah pas haji. Haji ora ibadah paling apik, tapi sapa wae haji. Kalau balik haji itu ibadah apik, tapi sapa wae haji. Didesak Ibnu Umar itu anggar dolan-dolan. Ini pokoknya akhir ngaji ya, tabaruk cara berpikir sinten Sayyidina Umar. Anggar dolan-dolan dikritik ngeten. Bapakmu lho kandhani. Umpama ana wong angon wedhus. Ya wedhus tenan ya angon wedhus. Wedhus sudah terima wedhus angon, terus ditinggal gagang. Dibaro, iku nyio-nyio wedhus ta ora? Ya nyio-nyio ya ngawur. Lah iya bapakmu wis tuwa. Engko terus mati gagang ngono ae kudu ngomong dong sing jelas, sing diangkat penggantine iku. Sopo? Ibnu Umar masuk akal iki, ya. Masuk akal juga ini kalau enggak ada istikhlaf nanti rebutan kacau. Orang ono parlemen, orang ono partai, macam-macam. Orang ono koalisi, macam-macam. Akhirnya Ibnu Umar takok, gimana ya Amirul Mukminin atau ya Abi Aro'aita masih takok sopan. Makanya kalau bahasa Arab tuh kalau ingin sopan dimulai nopo Aro'aita. Makanya di Quran sering Aro'aita, Aro'aitum. Jadi orang tuh dilatih ikut berpikir. Makanya sebetulnya tradisi dogmatis itu tidak tradisi Quran. Quran itu kalau mengajak rivalnya atau lawan bicaranya itu pakai Aro'aita, Aro'aitum. Jadi orang itu diajak berpikir. Saiki kiai-kiai sing alim masalah ngono. Santrine luwih pinter repot. Akhirnya langsung ngandani. Itu enggak baik sebetulnya. Tapi diajak berpikir jebule muridem sekuler ya nyoro ge padha. Tapi kalau tradisi Quran, tradisi Kanjeng Nabi dolan hadis-hadis Aro'aitum, Aro'aita, Aro'aiti sesuai mu'atabnya tadi. Ya Amirul Mukminin, menurut Anda kalau ada orang gembala kambing banyak terus ditinggal gelanggang itu terus piye ngawur nyanyor. Nah ini masalah umat tuh lebih serius timbang urusan kambing. Nah jenengan saiki sepuh cucu mati terus piye? Jape Umar lho. Dan ini harus kita ikuti la yaumil kiamat. Dan saya pengagum dawuh ini dan itu saya pakai. Jape Umar enak. Kowe mikir agama, Jung. Nggih. Agama itu penting sampai ke sia-sia. Jape Sayyidina Umar lucu. Makanya iman dengan akal itu harus kuat iman kena ben ahli swarga. Kudu kuat iman, akal itu apa sih? Akal mau pinter-pinteran, dendarane pinter ngomong. Itu mau akal. Jadi Umar kan, agama Islam itu agamanya pangeran. Inna wa yahfadu dinahu wa yahfadu khalifatahu. Nak kowe darani pemimpin juga Islam. Islam itu tahu ditinggal man wa khairun minni. Jadi itu Abu Bakar, itu yang melaku terima dipimpin Umar. Padahal ditinggal man wa khairum minni. Ya tahu ditinggal man wa khairum minni wa minhu. Ya itu Rasulullah SAW. Kok buat pikir? Gue apa kiai yang mati ada nangis untuk umat yang mimpin. So, ditinggal wali songo wa Islam laku. Ditinggal gue. Terima mubalek kan. Apa mati-mati wahai, rasa nangisi. Islam. Lu coba, Islam ditinggal sobo coba. Mulanya jari, iku iman. Lu cara teori akal, sesuatu harus ditata sedemikian. Tapi Islam gue pangeran. Umar pantangan mikir Islam. Mereka ngerti Islam gue pangeran. Mulane kena mikir rawakmu wae piye supaya payu ngono ora usah mikir Islam. Islam iku mesti payu, wis tak jamin. Mesti payu, tanpa mubalik payu, tanpa ulama payu. Di Amerika itu tidak ada ulama, di Kanada itu ada kajian Islam ujung-ujungnya ya udah masuk. Di sana enggak ada ulamanya, enggak ada kiainya. Mau tak buka dengan buku Islam, dijupuk karangane sapa. Mulane akhirnya ono sing kesasar, Gus. Di mana itu di Denmark, itu Islam itu Ahmadiyah kabeh. Mergo buku sing beredar ning kono ku Islam Ahmadiyah. Roy Islam pertama yo. Nabi satu, bagus yang duet lah terus Ahmadiyah, nabine loro perkara itu. Piye gitu. Mergo sing dikaji lah. Apa dia kacau-kacau? Mohon rungokno. Akhirnya saya dinamar, aku mohon bukan mikir Islam. Terus ngendikane Sayyidina Umar, agama iki wae pangeran ra bakal di disia-sia. Alasannya Sayyidina Umar, umpama Islam ku butuh wong sing top tenan, iku gak bakal ditinggal Nabi ini. Islam iki ditinggal wong sing khairun minni, yaiku Abu Bakar. Wa khairun minni wa minhu, yaiku Rasul. Ora usah ngono. Nak ngitmai Islam ngitmai wae tapi ora usah mikir. Islam ora usah nguripi Islam, nak kowe diurwi Islam iya gak mau ngono kuwi sing karuan. Ada muni murid-murid Quran, murid-murid syiar. Nak diuripi iku? Iya. Aneh-aneh. Iman, lho soal kita khidmah-khidmah, pantas-pantas yang diakal yo. Mikir, ibu-ibu, tapi hati kita tetap yakin lah Islam itu durusi Allah. Lah kok boten bego sapi. Timur Leste, iku wae sabuangan. Itu Islamnya kuat. Delala Harun Ar-Rasyid itu nak mbuak tawanan iku ning wak-wak ning nggone putih Papua. Fak-fak ning. Wong kono iso mesti fak-fak mrene wak-wak. Niku akhirnya dadi Islam ya Mansur Al-Katiri. Termasuk sing dadi perdana menteri pertama teng putih Timur Leste iku jenenge Mar'i sinten? Al-Katiri. Kulo nduwe kanca dokter teng Jogja. Niku pargane napa? Al-Katiri. Ini biasa diskusi Islam niku. Pangeran ubek pinter. Lha wong buaan ki Mansur, bajingan buaan. Ini pangeran pinter. Lah manggon ning Papua ana wong buaan niku sing gelem sapa? Mubalek golek sing bahasa sing gelem ning Papua. Sapa? Zaman iku lho, saiki ta isa akeh. Mbak pangeran di delala Harun Rasul buah ini kono. Yang jenenge agama. Fase kelah itu sempurna nang mbek jenenge Islam. Lucune Islam ngono, wong Islam fase kelah ora seneng kiai lah, iku seneng Islam. Wong Islam iku jenenge ngono. Kae saiki misale ana wong ora seneng kiai. Kok nang kota-kota ora seneng kiai tapi tetap seneng Islam. Ada kan syaratnya Islam seneng kiai, syaratnya kiai seurip senengi umat iya lah, syaratnya aneh-aneh, aku jugeman ngomong-ngono. Islam itu dijogo pangeran. Bahkan ketika ada hal yang paling gak masuk akal pun, gak mau apa. Mulai Kanjeng Nabi nate gawe sulh Hudaybiyah, wah kabeh gak masuk akal. Jawabnya Nabi, tenang ya Mar, tenang. Aku itu Nabi ini pangeran. Mesti gak bakal disios-sios ngono wae logikan. Wes iki perjanjian gak penting, wes gak masuk akal lah wes. Wong aku itu Nabi ini pangeran mesti gak bakal disios-sios. Wes ra penting. Kulo nggih ngoten, Quran iku kitabullah. Kira usah mikir. Kenapa urip kok Quran wis ngaku wae tapi ora usah ngrasa nguripi Quran. Kok sok suci temen. Akhirnya wak-wak ono Islam, Gus. Barokahe penjahat. Barokahe. Saya kira rata-rata kiai gedeng mahasiswa, jadi sekuler macam. Tapi orang Islam yang Jerman juga baru kayak kiai, baru kayak mahasiswa. Angker studi banding neng di Jerman, studi banding neng Jepang. Akhirnya juga komunitas mus. Di Korea itu kiainya itu santri saya, neng Yogyo, wong Yogyo, ketua Islam Korea. Wah, gue mau Korea faktornya dua gimana? Ketuanya nggak apa, tapi bareng sih Korea, gue komunitas Muslim. Akhirnya saya gue masjid itu 20. Itu Mbah Mun sering nyumbang, Gus Zofur sering nyumbang, kula nggih sering. Itu ya kan mereka mesti ada yang ngidolakno Mbah Mun, ngidolakno Gus Zofur, ada yang dekat saya macam-macam. Sering mriki gitu yang tiap orang. Niku kok luar biasa. Sekarang masjidnya itu sudah 40 berapa? Dulu pas dia di sana baru 4. Saya itu pertama ono Korea wong sujud juga baru kayak iki, baru kayak TKW. Sing mbok kritik haram lunga ninggal bojo. Wa yahrumu safaruha bi ghairi dhi mahramin. Lew mahrame ra becus ora tiga. Omong ora barbar. Lego ana Islam, Gus. TKW sing Arab Saudi nyuwun sewu kadang masalah mbek majikan. Sing ning ardil akda ardil kufri malah do iso gawe masjid. Iku ketok nek Islam durusi pangeran. Ora iso cara akal sing ning Arab Saudi ahsan wa ahsan. Tapi nyatane sering di masalah. Sing ning Korea ila biladil kufri dure aswa wa aswa. Tapi nyatane malah gawe masjid. Pangeran mbok warai. Seneng am kok marai pangeran. Kiai ngislamno wong kangelan. Kadang mahasiswa fasek pacaran. Tapi pacare non muslim baru kayak pacaran itu Islam. Tapi kira usah muni pacaran halal. Tapi ku gue tamparan bagi kita. Kau ora usah sok soleh, sok suci dewi. Ku kayak ora tahu ngislam no wong. Mahasiswa sing fasek kadang ngislam no wong. Madal liwat jalur fasek. Iya, nak pengir. Ayo kayak ngaji aku loh, harus mesti jadi wali. Kali Joko begal Bonang, Sunan Bonang malah jadi. Cara ora begal Sunan Bonang jadi wali to. Ora jadi wali wong kenale lewat begal. Nabi nak pengiran ngersano set. Susah yo opo sing nglakoni nek Allah yaf'alu ma yasha. Senengane utek kembung gua. Aku wis bolak-balik, aku sing cerdas ora nganggo utekku. Aku nganggo iman kok. Kok sing ra pancir cerdas pe nganggo utek. Mana ana. Saiki kanca-kancaku Jogja akhire ngakoni iki menjer. Kak bae iku. Kan nek diskusi mbak aku yo ngerti, sese ngerti aku wong cerdas. Tapi janggal. Kok lugu. Sesuai saiki bareng berame-rame tahunan akhire wadah sing dokter kan. Kulo niku duwe murid. Jangan itu profesor hukum. Menang ngaji kulon itu ngaji turutan. Padahal profesor hukum. Kedene jangan angan. Iya betul bapak. Urip ora kena didori. Profesor ekonomi nyatane ora iso ngentas kemiskinan. Sak rohku bakul bakso melarat sugih iku yo mergo ilmu rumus bodhone ora ana nganggo rumus ekonomi. Dene sesuk mangkal mbek ilmune. Mergo iku ana bakul bakso melarat ning Jogja terus merantau ning Jambi. Jadi sukses gere sesuai gawe rumah makan kerja sama Besan Doyo macam-macam jadi wong kaya raya. Lha kowe ora tau maca buku ekonomimu to, Pak? Sesuai mikir sama. Sekarang kowe alim alama lah iso maca Muin ya anak. Wong sing do Islam ning Papua iku baru kaya kanca kerja. Kanca pacaran, kanca kerja. Kanca mergawe lah kamane bener. Omong orang-orang baru kaya ngaji, mana mungkin wong kafir langsung ke jalalan ngaji. Anggir Islam itu dikne dikonco wong Islam, kerja bareng, cocokan, utang-utangan, besu-besu kok Islam. Mulane mengiran ngilik no kuiki lho, sing ora kiai kadang Islam no wo. Ben kita ora ujuk. Ya apa sih macam Islam agama ini pengiran. Mulane kalau seneng be Abdul Muttalib. Iman ini kan butuh double. Baik kaji Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib ini pokoknya butuh iman. Dia ini cerdas, pol cerdas ya. Tapi rapi penting cerdas. Dia ini butuh iman. Ketika diserang Abraha, Sayyid Abdul Muttalib itu wantek, wibawa. Kenapa wibawa? Karena masih ada Nabi di aslabnya itu masih ada apa? Nabi. Ada Nur Muhammad, ada Nur. Wibawa banget. Abraha itu nyerang sampai ke Mekah. Tidak kok, man sayidu hadil wadi. Wong Arab nak darani wae lembah. Siapa penguasa lembah ini? Wong sepakat yo sayiduna Abdul Muttalib. Wabe diserang. Barang Abdul Muttalib wis wedi, saking wedine Abraham. Dia tuh angkuh sekali jenenge rojo angkuh sekali. Sere bareng Sayyid Abdul Muttalib rawuh iku. Mending ini ya sayidu hadil wadi. Nak kowe lugu jejer aku, kaumku gak terima. Aku kok duwe saingan jenenge. Aku penguasa tunggal. Jenis. Tapi nak sampean lugu ning isor aku iku ora wani, Roh. Piye? Saking wibane. Nak kowe lugu ning isor aku ora wani. Tojo. Akhire Abraham malah lugu ning isor. Mane syaraté kiye wibawa? Ya. Mulai kudu wibawa. Syarat ngono wae. Syarat. Sa'ul ki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Dadi wong nak soleh tenan, alim tenan mesti ana wibawane. Nawang mulang kok kabeh omong-omong dhewe salamet. Tapi rasa jerok-jerok to. Pasti alamat apik aku. Ikhlas. Ikhlas. Ya. Iku ngerti, Gus. Lah iku sebelum nyerang Ka'bah, iku mung dhisik kunane kuno, nyerange penting donyane sik disita. Donyane yang mau diserang, penting donyane penting. Wong kowe kiai wis ngerti nek donya iku penting. Pemenang wong kafir tambah roh. Singkat cerita itu saking wibawane sinten Abdul Muttalib. Abraham itu omong-omongnya itu iku Gus. Yang nguntungkan Abdul Muttalib. Aku iku ape nyerang Ka'bah, ape tak rubono. Aku iku mangkel. Misalnya piye-piye Ka'bahku iku diwisingi mbek tanggamu. Mulane wong fase iku penting. Dadi mulai dhisik Ka'bah iku duit. Pikirane wong ra bener Ka'bah iku duit. Karena Ka'bah digo haji. Iku wong daerah tertentu iku wah nek ngono Ka'bah kudu disaingi terus gawe Ka'bah saingan tandingan. Bareng gawe Ka'bah tandingan wong Quraisy gak trimo sing awam. Wong awam nek gak trimo terus ngising. Muak kalah. Wah semane terus. Ka'bahku jadi sing ya kudu tak rubono Ka'bah sing. Lah sing terpelajar kan orang nganti ngising, sing apa mangkel yo. Mulane ana kecamatan ra ana cinane, mergo anggere ana Cina men disingi lawange. Disingi cinane ra kerasan. Wah repot iki. Ora toleransi. Ora iso mung Nusantara yo. Singkat cerita itu akhirnya lah terus maksudnya sampean nubi Mekahmu itu kosongi. Aku bi orang kepengen apa menghukum atau membunuh bangsa Quraisy, woi bangsamu. Kepengen ku mau ngerubah no. Kakak. Jadi ku ya gak bawa nyingkir sih. Sangking wibawa nih. Wah omongan sing ngerugek no. Abra. Cari apa nulari? Eh, gak masalah deh. Sementara untuk aku itu balik no. Untane wis atus. Wah, Bram langsung buyung akan. Wah, getun aku mulya ana kowe. Iki rungokno. Lho kok getun piye? Aku mulya ana jenengan nduk raine ora religius, karismatik, jebule. Mau mikir unta ana. Wong-wong kures sing awam tak takoki nganggep Ka'bah iku dino. Dan mereka akan mempertahankan Ka'bah mati-matian sih dipikir Ka'bah. Kue sing ketuanya malah mau mikir contoh. Mesti getun, aku mulai anak gue getun. Sebelum otak kamu pikirannya mau duit. Contoh. Ibu ablawe roh, anak mau pikirannya duit gue elek. Ablawe gue roh. Anak mau pikirannya duitnya gue elek. Sampai kecewa dia hormat. Abdul betul ya. Mereka ternyata pikirannya gue dunia. Contoh lah dunia. Itu hebatnya Abdul Muttalib, aku seneng. Jawabnya apa? Ya masalahnya sing duwe unta iku aku. Ngene ra pikir iku? Unta. Unta. Ana kabeh ngono sing duwe lho apa tak pikir. Ayo iman itu penting. Iman. Ora nganggo utek lho, ora nganggo iman. Lah apa? Kabeh ora wae kowe ana sing duwe. Inna li hadzal baiti rabban. Wa huwa qad hamahu wa hafidun. Ana sing duwe mesti ana sing jaga, ana sing duwe lho apa aku mikir amelo. Wes. Wah, wis mulai wibawa meneh. Jadi orang terus, wes akhirnya abra, yes onam tak balik no, yes penting aku hari ini urusan nonton lah apa. Artinya enggak apa-apa kita nyun sewu asal enggak salah paham ya. Enggak apa-apa kita enggak mikir Islam, tapi orang krono ke sombong. Makanya yakin Islam diurus Allah. Cuma masalahnya kalimat itu kan kadang melahirkan salah paham. Tapi sebetulnya atas nama iman kita enggak perlu mikir Islam, mesti dijogo pengiran. Mbak pikir gue malah rusak. Lah kayak rumusnya keliru. Ayo. Akhirnya. Wes. Wes untuk dibalik no. Bareng untuk dibalik no. Ini moro Ka'bah. Kaumnya dijak. Napa fa'aku dabi khalaqatil bab. Mengganti saya kan coro kunci kuno. Mesti ada. Endele-dele. Ya khalaqatil bab. Kunci kuno. Di saya kan gak ada apa. Sing saiki apa. Handle sing model. Saiki kan gak ono, dhisik mesti buder. Mulane anggere crita kuno khalaqatil bab, mergo mesti bentuke apa? Buder, anggere gredel kuno rak buder. Dicekel wek mendingan. Ya Rabbi hadal bait baituka. Mun semuanya jenengan sing ngurusi. Terus kondo kaume lu jawab Abdul Talib. Cung, ayo moro gunung delok madza fa'ala rabbuk. Ayo moro gunung delok jake pangeran iku piye cara melindungi. Ayo delok itu. Amlan disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kowe ra delok? Merko wong kures pasti kowe njeng dijak delok Mbak Abdul. Mulane roh kabeh ketika burung ababil nyebloki Abraha iku roh kabeh. Mulane pangeran ketika Rasulullah dadi nabi untuk wahyu iku alam taro. Alam taro iku ora kok ning Kanjeng Nabi, ning wong kures. Ayuhar ra'i ayuhal mukhatab sing nyekseni peristiwa napa asabel fil. Mergo pancen Mbak Abdul Muthalib dijak. Disandel. Acung ning ngur gunung ndelok. Ya udah ndelok. Ane minnah iki peparing iki dieling-elingno pangeran ketika Rasulullah dadi nabi ana ayat alam taro. Iki dudu. Dadi ndablek iki kadang ngati. Mikir kadang elek. Karena mikir piye-piye sok koyo Islam ku butuh kowe. Kowe mati rek nang wangis. Aku nak mati sing ngurusi agamane kene ku sapa? Nang wangis. Ora usah ngono, nak mati mati wae. Atau nangis dus aku akeh utang roke sahur malah ape. Atek nangis Islam, Islam kuwe pengeran. Ora ribet wali songo kuwe saleh timbang kowe kabudut Islam mlaku nganti saiki. Wali songo reso gawe kira-kira ati wong saiki iso. Ya iso ngedole barang mung dhisik ora iso. Macam-macam. Ya nyatane manfaat. Tapi ya aja muni manfaat ulen ya ono macam-macam yang zaman akhir. Nah, mulane kula suwun sanget iki, iman iku tata. Utek iku pantas-pantasan urip iso mikir. Pantas-pantasan ngono wae. Lah kok ora pantas-pantasan iki, Gus? Khalid bin Walid itu Islam itu baru kaya kalahnya perang Uhud. Perang Uhud itu dipimpin Khalid bin Walid itu kata. Bareng ngerti orang Islam melanggar perintah Nabi diparingi kalah. Muhammad itu Nabi tenang. Gak main-main. Sahabat itu Dewi melanggar itu hukum pengirat. Sunan Kalijogo itu baru kaya begal. Sunan Bonang malah jadi wali dan gak jadi murid. Nah, malah nak cerita wali, berkat lawan wedok kepleset tiba, terus kapok terus jadi wali. Ya. Malah nak akhirnya kitab-kitab tasawuf itu terus ngendikan itu karu-karuan. Nah, terus akhirnya ngendikan wau maksiatun aurotat dilan wang kisaron khairun minto aten aurotat isan mastik bar. Atok kowe tahu salah, terus eling dosamu kowe jadi tawa tu. Timbang kowe bar tahajud bar kiamul leh langgar wong bok ongkoni. Perkara kerasa kowe ngerasa luweso leh. Tapi nanti bang orang tajud rasoleh sadung gini-gini. Biasa wae. Dilan yo ora izan. Pokoke urip ngono. Pancen uniknya Islam ngoten iki. Saiki Islam ning Jerman. Kula niku sak kantor kula nriyen sekolah teng Jepang. Wonten sing nate sekolah teng Jerman. Yo unik ten. Itu ada orang yang kerja di mana Airbus. Kerja di Jerman itu santri kulo. Nganti sak niku loyal kowe. Jadi ngaji ning jenengan ning Jerman terus ngrungokno kulo. Niku uniknya gini Ki Mansur. Dia itu pernah malam Ramadan. Itu jan muka syafa itu dengar takbir dari Indonesia. Padahal dia di Jerman. Padahal saya itu ya ada ibadah. Ya hanya sholat fardhu tok. Ngaji saya ngaji rekaman jenengan, tapi dia itu tahu muka syafa. Piye? Gara-gara ya meno bumi Jerman salah elek ngene lah sing sholat ning kene iku kowe. Lho piye-piye Jerman yo ardu, Amerika yo ardu, Australia ardu. Mungkin bumi-bumi itu kan rindu ana wong sujud ning. Lho rindu sekali kan bumi tersiksa lho kalau enggak ada orang salah. Orang sujud ya. Ternyata yang sujud itu orang-orang seperti itu. Dia kerja di Airbus. Bose yo kafir. Krungu. Dan dia enggak bohong, saya yakin dia enggak bohong. Ya itu tadi coba. Wong sing mbok kritik kedonyan TKI TKW ning Korea, gawe masjid, ngurip-ngurip Islam ning Korea. Sing mbok kritik studi banding mbek wong kafir ngurip-ngurip agama ning Australia ning Jerman. Ayo jajal. Isi ku pangeran, kowe muni halal, ngontore kowe kadang kaifiae gak halal. Muni haram nyebar Islam sak antiro dunya. Menengae kecelok kiai kok ora iso komentar. Ben darane alim ya omong lah iso. Tapi kalau suwo nak omong lu koyok sing dikersakno pangeran. Ya wau napa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Saiki delalah Ki Mansur teng kene McGill itu ada sekolah perbandingan agama. Itu sebagian dosennya itu teman-teman saya di Jogja. Sekarang di Jogja juga mau ada sekolah perbandingan agama. Saya itu pernah dimintai pendapat. Nanti akibatnya untuk Islam atau apa-apa. Baya saya bilang, kalau yang diteliti Islam enggak apa-apa. Asal yang diteliti bukan orang Islam. Pokoknya yang diteliti kudu Islam, jangan orang Islam. Nah, orang Islam copet di Indonesia ya Islam. Lontene ya Islam. Koruptore Islam. Sing nganggur ngene iki. Terus nadewe. Makanya kula seneng mbek Said Muhammad. Said Muhammad itu mengarang Istiqra' al-ilmi tentang Islam itu enggak apa-apa. Bahkan fi ardil kufar ketika beliau menafsirkan wa in ahadum minal musyriki nastajaroka fajirhu hatta yasma'a kalamawah. Jika ada orang musyrik minta akad aman, beri akad aman. Hatta yasma'a kalamawah. Supaya dia menghaji kalamawah. Saya baca Mutawalli Sya'rawi, baca karangannya Said Muhammad, baca karangannya orang-orang sekarang. Termasuk karangannya siapa itu? Sing Ali siapa? Ahmad Hasan Al-Muqsarawi itu orang-orang sekarang. Itu mereka sepakat. Gak apa-apa Quran didiskusikan di barat, di mana-mana. Asal Qurannya loh ya, bukan orang Islam. Said Muhammad dawuh asal jauh harihi orang muslimnya ya tetap muni ngono. Bahaya anak muslim iku. Kasus susu kadang pengajiane golek-golek macam-macam lah. Sampai ana ora oleh yasaruna biayati. sampai barwani ngaramno santrine lomba gara-gara kok golek macam-macam. Tapi ra gedeng biasa maksudnya ora piye lho Quran wis ngelingno dari awal ana kemungkinan yasaruna biati sama. Tapi ra usah nuduh wong haram. Tapi ra usah suudzon, ra usah khusnudzon maksudnya biasa. Faham ya? Delalah kersane pangeran nggih Mansur. Itu setadi sekarang di Amerika itu ada fakultas filsafat Islam. Ibu sing cerita saya itu Bali Maksum, saya itu sudah murohaga, sudah besar dijak bapak. Nekani acara Bali Maksum teng Al-Wahda teng Mbah Hamid Bedowi. Itu yang pidato Bali Maksum, sing wau sing memfatkhama ngono. Memfatkhama. Tafatata memdomam. Itu beliau pas itu karena roh Islam ada perbandingan studi banding di Amerika. Itu di Fakultas Filsafat Islam, itu ada patungnya Imam Ghazali. Cuma sing beliau agak mangkel tapi ya kudu guyu. Wong do katokan cekak, Gus. Studi Ihya, studi Averus, studi Avicenna, ya do katokan cekak tapi mengkaji filsafat Islam. Ya terjemahan bahasa Inggris. Ora koyo sampean wuduse lambenan lagi senape. Tapi ujung-ujungnya hasilnya apa? Mereka ikrar bahwa Islam itu pikiran yang bagus. Mulanya tersafirnya kitab-kitab modern sekarang yang dikarang kayak saya Mutawali Sya'rawi. Wa min ajaibil Islam. Iku sing mlebu Islam itu pendetane utawa ilmuane. Sementara Islam nak kecolongan itu awame. Ayo rata-rata wong sing neliti Injil sing nganti tok Vatikan tok ndi-ndi. Ilmuwan-ilmuwan Kristen kan akeh sing masuk Islam. Nak wong Islam kecolongan niku sing awam ya wali ora tau salat, ora tau nggo jalalan ngalor ngidul. Artinya untung gitu. Artinya itu kan ajaib betul. Makanya kula suwon kamu harus setuju kalau ada sekolah perbandingan agama. Asal tadi saya ulang lagi, asal yang di kaji itu Islam. Oh nanti kaji wong Islamnya repot. Kita sendiri tidak bisa menjelaskan. Raja-raja Islam yang Indonesia sing keceluk rojo Islam ini jari seliris telung puluh loro ono sendangnya macam-macam dan kabeh sejarah sepakat itu bisa seliris jublah biro telung puluh orang ada yang meripapat ya maksud pemandunin lah itu kabeh sepakat ya yuk kan ngilang ini bener dong maksimal kita itu empat coba terus ono peneliti Islam oh ternyata Islam daerah iki ku ngoleh no wah ya kak ngoleh nu dikonco ke sekolah aneh Jepang pas acara prasmanan dia tuh gak minum alkohol gak minum yang mabukkan ditanya karena kamu muslim, iya saya muslim kemarin muslim juga minum gak apa-apa jari kan cokok ini cerita padahal si ngombe wingi bapak wis terkenal fasik Nah ini khawatir kita, nanti orang neliti Islam itu lewat muslimnya. Padahal jelas al-Islam mahjubun bil muslimin kan sering kan Islam itu justru masalah karena muslimnya. Nah ini kan repot. Lani kula suwon kalau jenengan diberi kesempatan jadi narasumber atau dosen atau apa saja. Pokoknya kalau ada yang tanya Islam, ya Islamnya bukan muslimnya. Kata seri ini Gus Afif sing tiyang Belanda sing sering ngaji kula teng Jogja nanti tidak meriki. Dia tanya saya, dia akhirnya sebelumnya tapi sudah masuk Islam. Ya saya bilang gitu, pokoknya kalau neliti Islam, Islamnya saja. Jangan kemana-mana. Karena dia pernah cerita ketika Nyun Sewu didik seorang tertentu, dididik Islam lama, terus dia ngira, Bapak, kalau manggil saya, Gus ini katut-katut. Ngomongnya cek pelat dong tiang londo. Gus saya ini belajar Islam itu senang sekali, karena Islam itu ngajarkan ikhlas. Orang itu tidak pamrih ini. Dan dia Islam bangga dengan teori ikhlas. Setelah dia Islam, orang suka banget di restoran di mana-mana. Lama-lama dia ngajari orang tertentu, ternyata minta upah umroh. Kagetnya bukan main deh. Kagetnya dia karena dia ngira semuanya itu ikhlasin. Iya. Terus dia ngaji saya seneng gara-gara tadi. Ngaji kok Gus baik, berngaji wis tadi penak wis gak mikir jane. Nah ini cerita, ternyata bagi orang tertentu kecewa betul. Imbalan tuh Karena dia mengkaji setiap nabi ngendikan la asalukum ali ajro la asalukum ali mala. Ini kok ana dadi asalukum lane ditakok endi kan ngono. Nah, ya setiap nabi nak dakwah muni la asalukum ali ajro la asalukum ali mala. Cung aku dakwah ra njaluk duwe ra njaluk obah. Ngerti-ngerti? Ana sing njaluk, terus lanya ini kemana? Kok jadi musnah? Melane kadang lah, aku pasti marah dibuat. Tapi kelakuannya udah dibuat. Semaannya bener. Kuliah kumila asalukum banteri. Mati ya bener. Majak ismun fan. Lah asalukum mali. Tapi kelakuannya lane dibuat. Kelakuannya asalukum aku ya. Kasus itu. Itu kalau kitab-kitabnya Syekh Muhammad, kitabnya Syekh Mutawalli Sya'roy, orang-orang sekarang gimana? Memang ada kitab penelitian, bahkan beliau-beliau itu ngarang kitab yang asumsinya andekan dibaca non-muslim. Kayak ngarang Syariatul Khalidah. Makanya beliau ngendikan, andekan semua peneliti Islam hanya meneliti jauharil Islam, kata Syekh Muhammad. Jauharnya itu artinya ya Islamnya, apa? Bukan orangnya. Itu pasti mereka Islam. Dan sekarang nyata, Alhamdulillah, banyak peneliti muslim, ujung-ujungnya menjadi muslim. Nah itu Sanuihim. Ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lakum annahul haq. Wa man lisabane wong iku ya litikhadihim ba'dhum de sebagiane mereka. Mesti mereka Yahudi ya mbek Yahudi, mereka Nasrani ya mbek Nasrani, ora kok ba'dhum sebagian mereka Yahudi ya mbek Nasrani. Nah itu ya musuhan wong waqalatil yahudu laysatil nasara ala syai wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Mergo litikhadihim krana padane wong akeh fil kufri dalam kekafiran. Waman te sampeyan wong ya tawalla iku ngangkat pemimpin sapa man gume wong akeh mingkum sange sira kabeh. Wong ngangkat mereka jadi pemimpin to kekasih utawa apa wae. Ya fa innahu minhum. Mongko sak temen man minhum ya kaya mereka. Aja manani fa innahu minhum bagian dari mereka kowe ngafirno wong Islam sing dagangan mbek kawong ka. Mana manani ya rada bulat sithik sapa fa innahu ya minhum kaya kaya mereka. Ai min jumlatihi misangke bae raine iku jumlahe gemblengane kok mereka tapi ora kok hakikate menjadi kafir. Jadi kafir yo repot napa? Repot. Utawa bener wong fakir. Kowe nak ngangkat pemimpin kafir yakin dekne luwih mampu timbang wong Islam. Terus ya di kesimpulan wong kafir luwih apik timbang wong Islam kok kafir. Paham nggih? Tapi nak kowe mau yakin Zaid sing kafir iku luwih apik timbang Umar sing muslim iku kira nganti kafir mergo iku kasusnya personal. Ya iso wae kowe. Misale kowe kulak ning kaji, utang ra oleh, utang sithik dibentak-bentak. Utang Cina ngemplang di Barno. Kowe kan milih kulak ning Cina. Tapi kan kasusnya personal. Cina iki mek kaji iki apik Cina iki ning bab ngutangi. Lah iku ora nganti kafir ini kan kasus personal. Tapi nek kowe muni secara umum al muslim khairun minal kafir. Al kafir khairun minal muslim yo kafir. Kayak kasus Jakarta dulu kan hampir orang tuh berkeyakinan apa wong kafir timbang itu parah. Tidak personal yang dipuji musuhnya versus personal. Misalnya ada wong kafir A musuhnya wong muslim A apa B sing delala banyak kena kasus korupsi. Ini kan berarti perbandingannya kan face to face. Jadi kan mau kau ngomong ya apa iku kafir atau korupsi ini malah Islam korupsi ini bab korupsi. Tapi nak kowe muni wong iki kafir iki luwe apik timbang muslim goblok. Iman kok mbok bandingno. Kafir. Jadi iki muslim sing korup. Ambek kafir sing bersih saka korupsi apik. Ya apik muslim sing korup. Piye-piye gedene duwe i? Cuma ra kon mimpin, kon duwe entek negara ngono. Tapi tetep lungguh lho, kulo nate neliti Quran. Ini jujur man, kulo nate neliti Quran. Kulo niku riyen janggal ngeten niku rungokno tenan. Awas nek ora paham. Perang Uhud itu diparingi kalah itu cara zahir kan wong Islam niku disalahno. Pangeran mergo ninggal anjurane Nabi tetep ning atas apa? Gunung. Gunung. Wis rungokno. Bareng para rumat, para pemanah medun ke gunung dan itu melanggar sinten? Kanjeng Nabi melanggar khutoh utawa khitoh sing digarisno Kanjeng Nabi. Akhirnya kalah. Rungokno. Berarti wong Islam kalah itu mergo melanggar aturane Nabi. Terus diparingi kalah, wong kafir menang. Dohire maksudnya, dohire menang. Tapi aku mikir ngene, Gus. Ya tapi piye-piye dosane wong kafir-kafir tetep luwe elek timbang dosane sahabat melanggar Nabi. Saiki kowe darani, umpama Islam dosa ora dosane trimo peristiwa iku melanggar Nabi. Lah wong kafir tak akbar wa akbar dosane. Mulane wong iku ngaji Quran. Niki kula waca nggih. Quran niki nak mulai jos pira sing masalah wong sekawan ya. Gak tak dudono ayate, men. Ana ayate kula apal, tapi tak dudono kan. Sing sing rapal Quran ben iso goleki. Cek 185 napa pinten? 185 surat apa? Sing walakat afawa anhum. 185 gitu sih. Melayu surat apa? Ya ini kita Ali Imran 100 pinten ini? 155 kan? 85 gitu. Piro gitu? 85 gitu ya. Apa bodo terang? Hah? 155. Tenan 55 apa? 155 kan? Walu kakean. 155 Ali Imran. Iki ketok nak pangeran niku ya pangeran tenan maksudnya. Ya rumakno tenan ya. Ayate ngaten innal ladzina ta'allu minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahu musyaitan ba'di ma kasmu. Walakat afawwa anhum innahu ghafurun. Ya sementing ayate nak sing dihafal kan kathok ya. 155 Ali Imran. Ojo-ojo Al Imran. Ali Imran sing bener. Mergo keluarga Imran maksudnya. Ora kok al-al ta'rifu boten. Tapi yo akeh balik ngene wae. Mareni ngono kuwi. Sebenarnya Ali Imran, maksudnya keluargane ora al sing arrojul marifat kuwi. Tugale lakum dinukum waliyadin, waliyadin mbakmu. Bener lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, waliyadin. Lah iya lakum dinukum waliyadin. Mesti waca kok. Waliyadin kira apa? Iku gak sap ayu blangkrah. Ndak gini ya. Rumono ya. Oke, perang Uhud itu wong Islam diparingi kalah cara zahir iku mergo melanggar khitah ya Rasulullah. Tapi kowe kan yo mikir sak melanggar-melanggare wong Islam iku melanggar dipek wong kafir sing dengan dosa kafirnya. Wes dosa kafir, perang itu kan ingin bunuh nabi, ingin bunuh orang. Mereka tetap lebih dosa. Liku hebatnya pangeran gimana? Pangeran nak ngendikan, wes ajong, wong sing keplayu neng perang Uhud dewe pangeran. Innal ladzina ta'allu minkum yaumal taqal jam. Aniku mau innamas tazallahu musyaiton bibak di makasabu. Piye-piye sebagian ngamali wong ono salah iku hebate pangeran. Oleh ngendikan ora kok di makasabu mau bibak di makas. Piye-piye pas iku salah, mulane tak paringi kalah. Tapi terus pangeran ngomong, walakot, ica ora ketok walakot. Lan temen-temen nyepura sapa Allah. Tapi aku wis nyepura gak apa-apa. Mergo apa pirsa sak kliru-klirumu iku cek kliru wong kafir. Mangke jogeman gedeng santri, gedeng wong ngaji wis tetep lumayan go jalan ngalung itu wis lumayan. Wis ora sopan lah, nggih dari dhewe blojo lah wis saune-unemu wis. Saune-unemu wis. Karo dene pira salah. Mulane ketika wong Khawarij era Sayyidina Ibni Umar iku do takok kepengin golek-golek salahe sahabat. Mergo mlayu ke perang dosa gedhe. Iku Ibnu Umar ditakoki wong Khawarij, "Atasyhadu anna Utsman yafirru yauma Uhud." Kuwi opo nyekseni nak pas iku Utsman yo keplayu. Jare Ibnu Umar, "Ora Utsman tok sing keplayu ya." Terus piye jare Ibnu Umar terus? Piye? Wong pangeran sing pangeran muni nyepuro kok kowe ra nyepuro. Dimaki-maki tekwarit. Masyhur ning hadis Bukhari Ibnu Umar marah-mari wong Khawarij. Mergo dek niku wong Khawarij senane ngaji. Ngaji terus seneng dek niku, mayu kok perang bisa gedhe. Terus dek niku eling nek ning tareh iku zaman niku sing keplayu akeh termasuk Sayyidina Utsman. Ya akeh sing ngomong jare Ibnu Umar, ya ora Utsman tok, ya akeh. Tapi pangeran sing umum nona dispura wala tatafawu anhu. Kuwe wera sing gelem. Makanya antar sahabat terus dianggap selesai gimana Mansur. Kesalahan. Lan kula suwun sing pidato sing ngaji, kesalahan perang Uhud itu rasa sebut teman-teman. Piye-piye pangeran sing umumno dispura. Utawa misalnya mbok sebut kudu khatam. Iya, cerita nak pangeran wis nyepura. Mulanya kayak kira barokah, wong Nabi Adam babai dhewe tapi pidato kok diceritakno dosane Nabi Adam. Wong kuwi di Bapak Karmin mbok critakno dosane wae, kok malah Nabi Adam mbok critakno dosane wae. Wong ora sopan ngono. Aku ora tahu, Gus. Mulai ngaji nek usul dite crita dosane Nabi Adam ora tahu. Mulane aku potensi dak aku putu tenan aku. aku mau cerita. Lu soal pengiran juga pengiran atasannya Nabi Adam. Aku ini tuh cerita. Lah aku terima balik kok cerita. Sembrono. Gue betul nanti cerita soalnya Nabi Adam. Nah umpama kepeso cerita lah. Aku tuh khatam. Ya mau. Wa aso adamu rabbahu faghwa thumma jatabahu. Pokoknya kudu nganti mergo pangeran nak cerita ya khatam ba cerita saleh Nabi Adam fatalaqa adam mirabbihi kalimatin fataba alaih. Kudu khatam. Kaya rumat ning perang Uhud. Pangeran cerita ya khatam, diceritakno salah tapi terus ditutup walaqad afa wahu anhum. Awas nara khatam. Lho kula sering Gus mate Nabi Adam. Pokoke tak kon produk maksudnya orang yang cerita ini rahat. Lalu aku tersinggung. Lalu saya ini misalnya bapakku terima kiai. Ada orang yang bapaknya malah rakyai mau karmen kan. Misalnya diceritakan masalahnya terus bik orang dia mangkel kan? Mangkel, orang mesti tahu salah. Ayo jajan ulang-ulang, tiap ada orang cerita salah. Padahal salahnya mesti tahu ceritakan. Ini ceritanya yang pengajian Nabi Adam pun Nabi Bahmu. Dulu aku yang ngaji mencerita. Segera roti rono. Nangguna saya gak apa-apa Gus. Digodalin lah dia ini salah. Aku rasa lah. Lah aku rasa lah biung Nabi Adam. Dari Nabi Adam. Kutuk kaya emun. Aku dielok-elok terus. Ayo sapa sing ngaji aku tok kowe tumuk aku cerita Nabi Adam ora tahu aku wis pinter akeh aku cucu yang punya etika saiki bayang nung bapakmu sing ora kiai sing ora nabi kowe critano eleke kowe ora trimo iku mbahmu ana Nabi Adam eling bocah kok ora karo-karo enak cerita aku tuh kata, mau pengiran cerita no yo, kata, nih mau fatalak ko ada murabi kalimat, misalnya sing susuran 16 ya, waso ada murabau fala summa cetaba murabu, fata apa alihi wahada, jadi cerita maksiat musito, waso ada murabau fala, ijek terus summa cetaba murabu, fata apa alihi wahada, sampai tiga kali, kunjuk nona Allah seneng banget bena biata. Barokai salah, itu terus malah dipilih pangeran jadi kekasih. Mergo dalam rencana besar Allah, itu panjang Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari ulama-ulama mukasyafah, Nabi Adam mangat wil khuldi, itu gue pantas-pantas sih. Nah, jadi Allah wis berso, sumpen uang yang neng bumi. Cuma Allah aku mau salah, aku mau lewat ujuk-ujuk neng bumi, ngusir tanpa alasan. Tapi dalam skenario Allah subhanahu wa ta'ala yang bumi, Allah wis ngerti nak kekasih Nabi Muhammad subhanahu bumi. Akhirnya ya ono salah. Malah ini pantas-pantas sih gue ya ono. Ono nabo salah. Orang kok salah tenang. Ini mana salah dalam rencana Tuhan di rumah. Malah ini ketika Nabi Musa ngelabrak Nabi Adam. Nabi Musa pertama muka syafah jadi Nabi. Proyek pertama itu ngelabrak Nabi Nabi Musa pas muka syafah ning alam roh itu golekin Nabi parah nih anta Adam yo aku Adam anta Abul Bashar akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum golek cek apal ta keno akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum redaksi nih engkau adalah orang yang mengeluarkan kita-kita dari surga dan bikin kita masalah masalah kesutang BPKB macam-macam sengketa mbek mertua mbek IP utang konco ora dipercaya ribet tok lan anggone kalau kita enggak keluar dari surga kan oh aman ora usah pidato di duwe ya ora usah PNS duwe duwe ora ono pesek ora ono elek ora ono kudisen gudiken wanteng kabeh gara-gara jenengan wong dadi elek di utang. Nabi Adam mau senyum-senyum tapi tetap ora trimo deh. Jadi senyum tapi tetap gak terima diterang. No. Anta Musa kalimu wah di pelem-lem. Kayak Musa toh kalimu wah. Sing pinter toh iya. Nabi Musa seneng. Nah, iya. Ya kalau pinter. Gue sing dikai Taurat toh. Nggak. Neng Taurat piye keterangan. Jenengan harus ditulis salah sedurungnya digawi. Lah ya aku harus ditulis salah sedurungnya 40 tahun aku digawi. Harus ditulis nape salah. Jadi salahku harus di skenario pengera. jadi salahku mbek catetane dhisik catetane jane aku. Akhirnya Fahad Ja'a Adamu Musa. Akhirnya dalam perdebatan itu menang Nabi Adam. Senior dilawan. Artinya ngene Gus Safi, wong Nabi Musa sing nabi kuwi ngrasani Nabi Adam ora trimo. Kok kira nabi ora apa amen ngrasa. Ngarep wong akeh pisan. Mareni, gue tuan mareni, gue mau nobahmu. Gue kalau tuan mareni, umpama mau kepeksa cerita, kata. Piye-piye, ku Allah nak cerita. Adam ini sampai gue, paling kan agak apal juz 16, juz berjiji. Sehingga fatalah ko Adam Rabbi kalimat dan fatah pahalai, nganti fatah pahalai. Ya pokoknya nganti, nganti nopo? Kata, ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amtu wa ya nasta'inu bi sharafil ladina anamda 'alayhim wa irid mabdu 'alayhim.